Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, yang kita hormati pengurusi majlis kita pada malam ini, yang kita kasihi Tuan Nadir Masjid yang telah memberi ucapan alu-aluan seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Tun Hussein On, para imam, para bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat, tetamu Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Taala yang telah memberkati dan memberi izin kepada kita untuk mengadakan majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan usaha kita ini sebagai satu amal soleh yang memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita anak kunci syurga pada muka surat 39 baris yang di bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Baik, kita sambung lagi nampaknya rukun-rukun sembahyang. Di bawah tajuk segala rukun sembahyang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada menyebut rukun-rukun sembahyang. Tetapi ulama-ulama yang mengkaji hadis dapat mengetahui di dalam hadis-hadis itu dan menghimpunkan yang mana sebagai rukun-rukun sembahyang, yang di mana ada hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau kita tinggal rukun ni tidak sah sembahyang kita. Jadi ulama gabung-gabungkan hadis ini, maka akhirnya dapatlah kita belajar dengan mudah rukun sembahyang, rukun wuduk dan sebagainya. Dalam Quran pun begitu juga. Allah tak kata rukun wuduk 6 perkara. Allah hanya kata ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bain. Seterusnya, kalau kamu nak sembahyang wahai orang beriman, kamu berhadap, hendaklah kamu basuh muka, hendaklah kamu basuh tangan kamu sampai siku, danlah kamu sapu kepala-kepalamu, danlah kamu basuh kakimu sampai buku lali. Allah tak katalah rukun wuduk itu 6 perkara. Ulama-ulama lah kerja dia ni. Sebab itulah dalam bidang agama, dalam bidang akhirat, dalam bab agama ni kita ikut ulama. Awal-awal kita kena tegas, kerana ramai orang sekarang yang tak faham. Ada yang dia faham, tak apa kita tak ikut ulama pun, nak ikut pun tak apa, tak mau ikut pun tak apa. Ini salah faham. Bila salah faham dalam bab agama, sesat jadinya. Bila sesat, Nabi sudah sebut kullu dalalatin finnar, maka tiap-tiap yang sesat dalam bab agama itu di dalam api neraka. Tersesat bawa bola ke gol sendiri tak masuk neraka. Umpamanya buat pertandingan bola. Cerah FC lawan dengan Barcelona. Jadi oleh kena pening tengok pemain-pemain taraf dunia, dia pun bawa bola laju, tendang gol sendiri. Itu tersesat bawa gol sendiri. Waktu tak sesat, sesat itu tidak masuk neraka. Yang Nabi kata ini sesat dalam bidang akidah, sesat dalam beragama. Maka dalam agama nak pesan sekali lagi, kita ikut ulama. Faham? Tapi bukan semua bab dalam agama saja. Lain pada bab agama tak payah ikut ulama. Tak sesat kita. Kalau ekong rumah kita rosak, kita tak payah telefon untuk guru. Kita panggil tukang ekong. Tak ada kena-mengena dengan ulama. Kalau ezah kita bocor, kita jangan pergi rumah ulama atau telefon habib, telefon untuk syekh. Hello, assalamualaikum untuk syekh. Assalamualaikum salam, tuan ni. Nak jemput macam mana ceramah? Bukan, ni ezah bocor. Tuan saya baca. Ah, saya tak nak lah pergi kedai Cina, pergi kedai tu. Saya nak ambil berkat lah. Nak ulama' yang baik ki sendiri. So, saya tanya balik, awak ada minum ketung lah. Jadi ingat balik lah, dalam bidang agama, dalam bab agama, dalam bab akhirat, kita ikut ulama'. Faham? Ada kait menghukum akal, jangan ikut orang lain. Ikut ulama'. Faham? Dalam bab mojek, kita panggil tukang mojek. Kita tak tanya tok guru. Faham? Tok guru tak ada penting dalam bab mojek. Faham? Ha? Kalau kereta kita kepek, ketuk bodi. Hindu pun boleh, Buddha pun boleh. Tak perlu pada ulama'. Faham? Tapi kalau bab agama, mesti kena ikut ulama'. Maka ulama' pun kaji hadis, kaji ayat Quran, maka ada rukun-rukun sembahyang. Ya, antara rukun sembahyang itu niat. Nabi hanya sebut innamal a'malu binniyat, hanya senya amal itu dengan niat. Maka kita dengar di sini pandangan-pandangan Imam Mujtahid, niat itu ketika takbiratul ihram. Nah, ha, seperti menghadirkan ia-ia orang yang sembahyang di dalam hatinya akan yang diniatkan. Maka mengqasad iaitu menyahaja ia orang akan memperbuatnya sembahyang pada permulaan takbirnya. Jadi hendaklah kita berniat sembahyang apa yang kita nak buat. Sebab kalau kita tak niat, tak tahu nak jadi sembahyang dia. Contoh, pada pukul 10 malam, dia sampai di rumah. Dia belum lagi sembahyang Isa. Maghrib sembahyang dah di pejabat, di kilang tadi. Eh? Dia buat kerja, balik rumah sampai pukul 10 malam. Belum lagi sembahyang Isa, dia pun akad takbir. Tak niat sembahyang apa-apa, aku sembahyang je. Boleh jadi sembahyang Isa, boleh jadi sembahyang istikharah, boleh jadi sembahyang hajat, boleh jadi sunat taubat, boleh jadi sunat witir, boleh jadi, boleh jadi. Jadi hak mana niatnya? Maka wa innama, Nabi kata likulli imri'in ma nawa. Kalau dia sebut isyak, dia akan dapat solat isyak. Lepas tu pentingnya berniat. Niat di dalam takbir hukumnya rukun sembahyang. Tapi niat kerana Allah pada keseluruhan sembahyang bukan rukun sembahyang. Satu kewajipan ke atas kita yang bernama muslim. Neh. Ha. Maka kita nak berniat di mana tempatnya? Di dalam qiyam. Maka disebut pula yang ketiganya berdiri betul bagi mereka yang kuasa pada sembahyang fardu. Kerana hadis Bukhari, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa ala jambin. Artinya sembahyang olehmu berdiri, maka jika tiada kuasa engkau berdiri, maka duduk. Maka jika tiada kuasa duduk, maka atas lambung, maksudnya berbaring. Rukun yang pertama takbiratul ihram. Neh, apa makna takbiratul ihram? Allahu akbar, dua kalimah. Kalau Allah saja bukan takbiratul ihram, tidak sah semayangnya. Nabi tak pernah takbiratul ihram dengan Allah saja. Dan kalau akbar saja pun tidak sah. Kerana Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana aku semayang. Maka sahabat yang nampak Nabi semayang, tabi'in tak nampak kerana tabi'in tak sempat dengan Nabi. Tabi' tabi'in tak sempat dengan Nabi. Yang sempat dengan Nabi, yang tengok Nabi, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu kita tengok kitab-kitab hadis bermula dengan nama sahabat. Nampak? Eh? Sahabat meriwayatkan, aku dengar, aku lihat begini, begini, begini. Maka dalam bab sembahyang, dalam bab takbir, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salat qala Allahu akbar. Katanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Nabi ni bila dia nak sembahyang, Nabi berdiri betul dan Nabi angkat tangan berkata Allahu akbar. Kalau kita kata akbar saja tidak sah. Bid'ah dia panggil. Atau Allah saja tidak sah. Sebab dia kena takbir. Takbir mesti dua kalimah. Yang pertama Allah, yang kedua akbar. Kalau Allah saja bukan nama takbir, itu lafzul jalalah. Kalau akbar saja bukan takbir, itu isim tafdil. Digabungkan Allah dan akbar, namanya takbir. Gitu juga dengan segala puji, bukan puji Allah. Ha? Bagi Allah, bukan juga tahmid. Tapi kalau kata tahmid, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka begitulah dengan takbir. Baik. Rukun yang ketiga iaitulah berdiri betul. Kalau kita berdiri sengit, tidak sah. Melainkan kita memang orang sengit. Kita boleh berdiri betul, kita berdiri sengit, tidak sah. Berdiri ni terjemah bahasa Melayu. Arab sebut qiyam. Qiyam ni berdiri. Qiyam ni bangun berdiri. Batu dipanggil hari kiamat. Hari kiamat semua makhluk akan berdiri daripada kubur masing-masing, tidak boleh duduk melainkan dengan izin Allah. Maka berdiri, berdiri betul lagu mana? Jangan bersandar, jangan sengit, jangan bongkok. Macam askar di depan yang dipertuan agung. Kalau bergerak-gerak, tidak jadi berdiri yang betul. Baik. Jadi bila kita nak masuk dalam sembahyang, mesti berdiri betul dulu. Baru sah angkat takbir. Ramai orang yang tidak sah. Dia masuk, imam sudah sembahyang, dia nak kejar, dalam berjalan dia takbir. Nak sapa dekat, nak sapa dah. Awal-awal tak lagi. Dia masuk ke pintu, dia bari berlari sapa kat sah, tak masuk ilang sah. Dalam jalan Allah. Ada juga. Kalau ada gitu, pembuk atas muka. Tu outside, curi ayam. Faham tak? Mencuri di dalam semayang, semayangnya tidak sah dulu kini selamanya. Berdiri betul dulu. Biarlah tu imam tak ada pun, tak ada masalah. Ikut hukum yang betul. Berdiri betul, Allahu Akbar. Kadang-kadang dia tengok imam rokok dah. Dia mari tu, kaki sebelah masuk dah dalam sah. Kaki belakang tak masuk lagi. Akad dah takbir. Tidak sah. Faham? Kena kaki dua-dua berhenti di dalam sah, baru boleh akad takbir. Ada orang lagi pula, dia berdiri tu, Allahu Akbar. Rokok selalu. Dua dalam satu. Macam syampu. Lidah buaya dan buah avocado. Faham tak? Jadi tidak sah juga. Mesti berdiri Allahu Akbar, kemudian rokok. Dan dapat rakaat. Tak dan sudah tambah rakaat. Cuma sunat imam, kalau kita sedang rakaat, ada makmum mari, kita tunggu. Dua tempat ya, kalau jadi imam, ingatlah, siapa-siapa yang jadi imam, dua tempat sunat dia tunggu makmum, dalam rakaat dan dalam tahiyat akhir. Kalau kita tengah rakaat jadi imam, ada makmum baru mari, jangan angkat lagi kepala. Biar makmum sempat Allahu Akbar, Allahu Akbar rakaat, baru imam sami Allahu liman hamidah. Ini dinamakan ta'awanu alal birri wat taqwa, bertolong-tolong dalam perkara kebajikan. Tu imam ni dapat pahala besar. Kitab fiqh mana-mana, besar mana pun dia kata ni sunat, hukumnya dapat pahala. Jangan pilih-pilih orang. Faham? Lama imam pilih orang. Tengah tunggu ini. Bunyi keng-keng-keng. Orang aku tunggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu imam kata kita kata. Sami Allahu liman hamidah. Pasal kroni itu imam. Nampak? Kena orang yang tidak suka. Saya tengok rokok. Mari kata. Ini dari parti baru ni. Sami Allahu liman hamidah. Faham tak? Tak boleh buat lagi tu sama-sama orang Islam. Faham? Jangan buat lagi tu. Kita semayang duduk di hadapan Allah. Itu politik itu. Ni dalam semayang. Faham lagi? Sunat tunggu satu. Supaya sebab apa kita sunat tunggu dalam rakaat? Supaya makmum yang baru mari sempat dapat rakaat. Tetapi janganlah dia baru turun dari rumah. Tunggu dah. Faham? Tu imam rakaat tengok. Makmu kawan dia baru turun dari rumah. Jauh lagi. Baru start motor. Tunggu dah. Faham tak? Jangan. Maknanya makmu tu sudah datang. Sudah masuk dalam masjid. Faham tak? Sunat tunggu. Yang kedua, sunat tunggu di dalam tahiyat akhir. Tujuan apa? Supaya makmu yang baru mari sempat dapat solat berjamaah. Faham? Jadi tu imam tayyak akhidah. Bil alamin innaka hamidun majid. Bunyi degung mari. Tunggu. Allahu Akbar. Tu imam pun dengar akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu cara dia. ha, dapat pahala kerana tunggu. Eh? Ha, jadi bila kita Allahu Akbar, terima assalamualaikum, dapat tak kita jemaah? Dapat rakaat, dapat tak? Rakaat tak dapat. Solat berjemaah dapat. Tak payah turunlah, tu imam sudah salam. Ha. Ha, jadi dua tempat ingat kan? Dalam rakaat dan dalam tahiyat akhir. Ne, sebab kalau kita salam rugi dia. Ha, ada juga tu imam lagi salam, dia tak duli ke orang, bukan dia marah orang tu, tak, dia jenis hal dia. Fil alamin naka amidum maji, kawan tu assalamualaikum. Nampak tak? Ha, jadi tak dah. Faham lagi? Ha, dalam dia baru sampai. Nah, ha, bila alamin nak amidul majid, tunggu sekejap. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Comel. Itu imam yang bertanggungjawab, bertimbang rasa. Faham lagi? Ha, tapi makmum pula, janganlah bila orang tunggu, dia buat benda lain. Ada juga makmum. Bila dia mari, itu imam tunggu dah dalam rokok. Pasal nampak dia baru mari. Dia pergi tu, dia tak takbir tu. Ha? Ha. Dia buat macam dia, betul piok. Betul piok, betul lengan baju, buat keluar handset. Faham tak? Ha. Tak takbir lagi. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ha. Dia imam tunggu lah rokok. Kul a'udzubirabbinnas. Pulak je. Habis tu usolli. Tak iman tu digalan datang. Padang muka bodoh. Bila dah kita dalam keadaan aman, bacalah usolli. Ini orang sedang tunggu, tak payah usolli. Siapa betul diri dalam sah, Allahu Akbar, Allahu Akbar rakaat. Faham lagi? Ah, usolli masih keadaan yang bukan genting. Nah, dalam keadaan agama baru tu. Ha. Gitu juga dengan tahiyat akhir. Nah. Ha, kawan tu duduk tahiyat akhir. Oh, baru siapa ni? Ha, ustaz khabar tunggu, imam pun tunggu. Baca doa-doa, dia mari, dah. Gigi meludah pula kat tikar. Tikar-tikar. Mongok punya makmum. Tu imam duduk tunggu ni. Patut gitu tunggu. Nah, ha. Lalah mari. Mari-mari, jauh. Jauh juga. Buka semula kain pelekat. Ada? Ha. Dia jadi adat dia dah. Buka semula kain pelekat. Kenapa dah buka luar dalam? Ha, dah. Kamu duduk tunggu dalam tayak akhir. Terus, Allahu Akbar. Dah payah usalli. Ha. Allahu Akbar. Ha. Nampak? Nanti imam pula bila. Allah, tunggu. Jangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, nampak? Makmum Allah. Assalam. Oh, tunggu putih. Ha, mati awal. Baik. Jika kita mampu berdiri, Nabi kata, salli kau imam. Salli. Salli ini fi'il amar. Al-aslu fil amri yufidul wujubah. Asal dalam ilmu, kaya dalam lughah kita, kalau perintah daripada Allah dan Rasul, membawa makna wajib. Jadi wajiblah kita berdiri dulu. Faham? Malaikat kalau ada dalil, kata boleh tak berdiri. Ada dalil. Ada. Tapi bukan solat lima waktu. Solat sunat. Faham? Ha, solat sunat dibolehkan kita semayang dalam keadaan duduk. Ha, nanti dia sebut lagi. Jadi asas semayang fardu lima waktu, wajib berdiri. Orang muda, orang tua, orang perempuan, tak ada kira. Gemuk, kurus, kecil, besar, wajib berdiri. Ha. Anak-anak, wajib berdiri kalau kita ajar dia. Walaupun dia belum balik, tak wajib semayang, wajib kita suruh dia berdiri. Ha. Kerana perintah berdiri ini wajib pada semayang lima waktu. Ha. Ha. Fa'ilam tastati', Nabi kata, kalau kamu tidak mampu berdiri. Adalah sebab kalau berdiri pening, boleh duduk. Faqa'idah, maka kamu boleh duduk. Duduk bagaimanakah? Duduk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, duduk macam membaca tahiyat. Itulah semayang duduk. Walaupun duduk macam lain dibolehkan, hingga ada ulama fiqh yang mengatakan sah duduk bersila, Tetapi yang afdal yang Nabi buat, iaitu duduk macam tahiyat awal, duduk di firas. Kalau kita tak larat, diri. Nah, berdiri pening kepada berpusing bumi ini, maka boleh duduk. Berdiri nak mutah, boleh duduk. Yang berat-berat, nampak? Berdiri jatuh dalam gaung, semayang tepi gaung contoh, boleh duduk. Berdiri jatuh dalam laut, dalam sungai, macam pergi pergi jala ikan. Ada, ha, ah pergi dengan ikan sampai masa kena semayang, berdiri berbom balik awal. Faham tak? Ha. Berdiri nampak di musuh, contoh dalam peperangan, musuh belah ni, tentera Islam belah ni, kalau semayang berdiri musuh nampak, sniper tembak, ha, semayang duduk. Ha, tu contoh-contoh dibolehkan. Atau memang tak boleh berdiri, nah, kerana rendah je kawasan ruang itu, dia duduk celah batu. Ha, tak boleh berdiri. Ha, luar tu dinding, dia apa benda ni, panjat gunung, wall climbing ke panjat gunung. Ha. Ha. Jadi jumpa ruang celah itu sikit, nak berdiri tak boleh. Ha, tu orang kata itu keuzuran. Jangan nak berdiri juga, duduk di luar jatuh mampu ke. Ha, ha, Islam bukan memayahkan, agama yang memudahkan kita. Cuma kita jangan memudah-mudahkan nak perintah Allah. Nah. Ha. Atau berdiri iman apa? Ha, dia masuk hutang ke, kerja perhilitan ke apa? Kalau berdiri lebih pada pokok, jadi iman apa? Ha, ha, dia boleh semayang duduk. Nah. Ha. Atau sakit yang berdiri, berdiri sakit perut. Duduk tak sakit perut, boleh. Ha. Sakit yang sikit-sikit, tak boleh semayang duduk. Ha. Ha. Jangan sakit sikit. Nah, mak boleh tanya gua ni, adik mak ni, mak tengok kat 2 tahun dah duduk semayang duduk. Apa pasal? Adik mak tunjuk jerawat mak. Jerawat, jerawat atas hidung, tak boleh. Tumbuk hidung dia. Ha. Ha. Mana boleh semayang duduk jerawat? Nah. Baik. Kemudian Nabi kata fa'ilam tatta'i fa'ala jambin. Kalau duduk pun tak boleh, maka boleh berbaring. Indahnya Islam, mudahnya agama. Memang kalau kita tengok hukum agama, perintah-perintah ibadah ringan belaka. Yang berat dunia. Faham? Solat subuh dengan kita naik kereta melawan jam tu nak sampai ke pejabat dengan 2 rakaat subuh, mana susah? Susah lagi lawan jam. Faham tak? Dengan ambil kereta berebut traffic light, mu jolok, aku jolok, mu jolok, aku jolok, kena walik terjabu bampa. Faham tak? Eh? 1 jam baru nak sampai jabat. Nah, pagi-pagi susahnya kita. Mana susah 1 jam dalam jam itu dengan 2 rakaat subuh? Mudah 2 rakaat subuh, itulah perintah Allah, cukup mudah. Tapi kita tinggal juga jahat, jahat pada komunis ini. Faham? Tunggu dalam setahun ada 12 bulan Ramadan, sebulan. Apa kata kalau Allah wajibkan puasa 11 bulan? Sebulan yang tak wajib puasa, balik awal kita. Faham? Sebulan Ramadan pun siang ni, malam tak, malam boleh-boleh ada, boleh makan chicken chop, chop gabeng, chop tu. Ha. Siang, mudahnya agama. Ha. Haji sekali seumur hidup, bagi yang ada duit. Tak ada duit, tak haji. Nah, yang berat dunia berat. Nak cari duit berat. Nak cari senang kok tu berat. Ha. Ha. Agama sikit saja. Ni malam kuliah 1 jam. Siang 10 jam cari duit. 8 jam di pejabat, 2 jam pergi balik dalam jam. 10 jam lawan dengan 1 jam seri dah di sisi Allah. Tiba-tiba hak 1 jam malam pun tak mari juga. Bodoh pada beruk pergi. Ha. Tak mari juga kuliah sejam. Allah beri pilihan oksigen boleh bernafas. Kita tak lapar. Banyak nikmat Allah. Wa in ta'udhu ni'mat Allah la tusuha. Kalau kamu cuba nak bilang nikmat Allah ke atas kamu, kamu tidak akan mampu. Kalau ambil kalkulator, pecah kalkulator. Banyaknya nikmat Allah. Ha. Yang ada sekarang, nikmat benda ni. Kita boleh bernafas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Ha. Tak ada masalah. Bila tak ada masalah, kita tak ingat nikmat Allah. Bila kita akan ni, ingat nikmat boleh bernafas, masuk hospital barulah dapat ingat, masih sihat sedar nafas, masuk hospital tak boleh nafas. Lekat nak beli mesin tak cukup PT, mesin 13,000, PT harga 13 rial. Dah kena pakai pang untuk hidung. Terang kita sekarang boleh bernafas, tarik embuh, tarik embuh. Oleh kerana mudah, maka kita lupa nikmat Allah. Faham? Dan kerana terlalu banyak, kita lupa nikmat Allah. Nak nak tahu nikmat bernafas? Bukan masa ni. Balik karyang, bubuh air satu beldi, selang pada dalam beldi. Masa kamu tahulah nikmat bernafas. Faham? Bubuh biar 12 minit. Faham tak? Tak sebab lama 12 minit dah. Juara dunia 4 minit setengah. Masa dah langsung 10 minit tu merah habis muka-muka, membuangkat pala dari beldi. Leganya, lega tak? Yang kamu lega tu ning, sudah berpuluh tahun kita lalui sebenarnya. Nah, dalam gitu pun kalau kutip derma masjid singgit ya kita bagi. Kenapa? Bongok sungguh. Kita jatuh dalam satu kapal. Nampak? Tergelang kapal. Kapal kita terbalik. Bot kita terbalik. Jatuh tergelang dalam laut. Ha? 200 kaki di bawah. Mari juruselam. Bawa dengan gas. Ha? Kita benda tu nak nyawa ikan lah. Lekat lah. Ha? Dia pun mari nak bagi gas oksigen kat kita. Kita orang dia nak. No. Dia kata nak. No. RM50,000. Kita bayar. Bayar tak? Kita akan bayar. Bukan bayar situ lah, atas tu lah bayar. Tapi buat mari dulu, aku bayar. Ha, tunjuk kad kredit ke dia dalam air. Nampak dah? Ha, kad Maiden. Ha. Makna kita RM100,000 pun kita nak bayar. Kita akan berhanggup berhutang buat loan. Kerana kita sangat-sangat perlu pada masa itu. Ha, kerana nyawa. Sekarang kita free of charge. Nah, boleh bernafas. Nah, dengan begitu mudah singgit dalam masjid. Rumah terbakar 50%. Tak. Ha, tak kena kita pasal kita tak bilang nikmat Allah tadi. Sebab tu kita kedeku. Orang rumah terbakar habis dengan CJ, habis dengan kad pengenalan, habis dengan gambar album, habis terbakar, habis luar dalam, habis terbakar. Selas sepinggang RM150,000 nilai semua harta dia. Ha. Rumah kita tak terbakar. Betul tak? Tak terbakar rumah kita. Okey, tak ada masalah. Allah bakar rumah dia RM150,000. Allah tak bakar rumah kita. Kita yang tak terbakar rumah, kita beri RM1 pada dia. Kita nak tak Allah bakar kepada kita, rumah kita, orang beri RM5,000 pada kita. Nak tak? Rumah terbakar hangus, orang bagi RM5,000. Nak tak? Tak boleh. Pasal kita rumah RM150,000. Tak padang dengan RM5,000 pun bagi. Dah mu padang. Orang tu bakar rumah dia hangus, mu tak terbakar, mu bayar dengan RM1 saja. Faham lagi? Ha. Maka kalau tak boleh semayang duduk, duduk sakit punggung, tak boleh duduk atas kursi, tak boleh nak bangun, wa'ala jambin, makna berbaring. Semayang berbaring, cukup-cukup mudah. Nah, ha. Dah baring semayang lagu mana? Semayang berbaring. Kaki menghadap kiblat boleh, kepala letak patah. Eh, kaki boleh menghadap kiblat ke? Orang kata tak boleh, haram. Itu mazhab Facebook. Ini ada mazhab kelima dalam Islam. Lepas Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Facebook. Faham tak? Macam-macam hukum keluar, pelik-pelik. Faham? Ha. Dia kata haram mengadap kaki ke kiblat. Kepala otak dia haram. Mu tak belajar kitab hadis, mu tak mengaji kitab fiqh. Faham? Orang yang sakit, sunat diletak kakinya mengadap kiblat. Faham lagi? Orang yang mati sebelum tanam, sunat kakinya menghadap kiblat. Kenapa? Jika susah kita nak letak lambung kanan ke atas lagi. Eh, lambung kanan ke atas bumi. Faham lagi? Yang tak boleh kaki kita hadap Quran yang letak di bawah. Baru tak boleh kita berlunjur kaki. Faham? Ha, jadi kita nak cegah kemungkaran, ilmu tak ada. Ha, benda yang tidak haram kita kata haram. Tak betul. Neh. Ha. Kalau Quran duduk depan kaki, haram kita gelunjur kaki. Nampak? Ha. Jangan pandai-pandai. Neh, jadi menambah-nambah hukum. Quran letak atas-atas, tidak haram. Dalam Facebook kata haram. Dia belajar mana? Ulama tak ada kata haram. Ulama kata sunat letak tinggi. Kalau letak di tempat lantai, hukumnya harus. Tetapi jangan ada benda-benda yang menghinakan dia. Faham lagi? Ha, kita gibuh haram. Kau pandai pada ulama dah pula. Neh? Ha. Kita naik motor sikit. Quran kita tak dalam raja motor. Ada orang kata haram? Ha. Nampak? Telajak pandai. Tak haram. Dia kata rendah pada punggung. Dan mu buat keluar hukum rendah pada punggung. Mu pandai-pandai mu. Siapa kata? Ulama mana kata tak boleh? Ha. Tak ada kena-kena. Yang tak boleh kita duduk di atas Quran. Tak boleh. Hukumnya haram. Kita duduk atas motor, Quran depan di bawah sikit, tak ada masalah. Cuma sunat kalau boleh tepat yang tinggi. Ha. Malam ni kita nak fatwa. Ha. Kalau kita naik motor hok jenis boleh buka seat, bawah seat itu ada tempat letak barang. Ha. Kita letak Quran situ, kita tutup dengan seat. Haram tak? Haram tak? Quran letak bawah seat. Atau EX5. Tak ada tempat letak barang. Buka seat, dekat minyak, letak Quran, tutup. Haram tak? Haram tak? Dari jawab. Haram tak? Tidak haram. Faham lagi? Haa, belik ni malam ni. Haa, belik malam ni. Haa, mujur mari tidak bodoh selamanya. Kenapa tak? Hukumnya tidak haram. Yang haramnya kita tutup syik, kita naik duduk atas syik. Nampak lagi? Di situ ada penghinaan. Nek? Tutup saja dengan syik tidak haram. Dia menyembunyikan harta daripada dicuri orang. Tak ada masalah. Betul tak? Ha, baru panggil mengaji. Angguk, angguk, angguk. Nek? Menambah oleh An-Nasa'i akan fa'il dan tazdati' fa mustalkiya la yukadibullah nasan ila us'aha. Artinya maka jika tiada kuasa engkau maka melentang. Kalau tak boleh duduk terlentang, tak boleh duduk mengiring, duduk melentang. Tadi fa'ala jambing. Jambing ini rusuk. Macam kita letak mayat, rusuk kanan di atas tanah, rusuk kiri ke langit. Tu fa'ala jambing. Tak boleh nak duduk gini, melentang kepala belakang, kaki arah kiblat. Sunat letak kepala tinggi, dua buji batang. Ha. Ha. Semayang pun senang. Kalau orang dalam hospital, senang. Dalam hospital kan dia punya katil, boleh naik tak kepala? Boleh naik. Kan kepala boleh naik kan? Ha, tu sunat dah tu. Ha, dia ikut sunat tu hospital tu. Faham tak? Ha, kan ada kan kepala boleh naik? Ha, cuma kalau hospital, kalau tengok uak lah. Kalau buat hak rakyat orang ramai ni, kena pulang dengan tangan. Faham tak? Buat bawah pula. Naik, naik, naik, naik. Beli part 2 tak kira. Nampak tak? Joki kata, uti, uti, uti, uti. Cucu dah berakhir pula. Oh, cucu. Tak tengok. Dah tak kira beli part 2 tu. Macam bergerak tak kira. Faham? Kalau buat mahal, buat maknanya ampang puteri hospital bayar, tak main pula gitu. Betul tak? Ha, pakai limut kontrol. Ha, betul tak? Tapi 500 satu hari. Faham tak? Ha, macam J. Marriott pula dah harga. Neh? Ha, tak kira lah kaya miskin. Itulah bezanya. Cuma sakit sama je dah. Neh? Ha. Jadi akad paling tinggi sikit, paling ngadap kiblat. Semayang orang sakit. Tapi al-malangnya, pergi di wak-wak dalam keadaan orang duduk dalam wak tak ramah semayang. Tak ramah yang semayang. Padahal sakit itu alamatul maut. Alamat mati. Ha. Tak ramah juga yang semayang. Sepanjang berderet-deret duduk dalam wak tu daripada zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, tak semayang. Ha. Yang tak sedar, tak ada masalah. Dia tak sedar, ICU, UCI. Faham? Yang sedar, duduk nengung gitu. Tak semayang. Ada semayang, boleh dibilang dengan jari tangan. Dah try pergi sekali tengok. Daripada Zuhur tunggu sampai Maghrib. Masuk waktu Zuhur, tak ramai yang sibuk nak ambil wuduk. Ha? Masuk orang bangsa, dia relax gitu. Ada seorang dua jalan bawa bawa air tu tiang, dia ambil uduk. Satu seorang bawa tiang bawa air tu. Kalau seorang lagi masuk besi tekok ikat kat tangan gitu macam transformer, dia ambil uduk. Dia ambil uduk. Faham tak? Ha. Dua orang semayang, tiga orang, seorang lagi semayang atas katil. Gitulah hospital Terengganu ke KL ke, gitulah. Ada semayang sikit sangat. Yang ramai duk tunggu gitu. Tunggu cucu buat mari kuih. Tak penting semayang, dia penting kuih. Cucu kata, nak balik lu, tok. Esok kata mari pula beli burger. Nak makan burger tu orang. Jangan bagi pergi pasal tak orang tak semayang. Ha, ambil selipar Jepun kerak boh itu. Bubus poket RZ atas tu, bubus sos tomato. Tutup dengan selipar blokkan lagi, bukuh dengan tisu. Nampak? Esok we ketuk. Tu sedap makan. Bukan. Tak benda budak ni. Tak apa lah kata gini. Pandang muka tu. Dah semayang. Eh nak makan burger. Ni burger. Ha. Faham lagi? Tapi orang tak sanggup nak buat gitu. Tapi dia sudah menempah tekek neraka sakor dengan sebab tak semayang. Yang gugur semayang, hilang diingatkan. Nyanyok, tidak sedar, pitam. Nampak? Eh? Ha. Allah berlebih. Jangan main-main. Agung tak semayang kena katuk dalam kubur. Tak usah kata kita tak cak ayam. Tak. Neh. Atas dunia lain VIP, kalau hijau, kalau merah dia jalan. Kita hijau kena berhenti. Tahu tak? Kita dapat lapu merah, traffic light. Kita rakyat biasa. Nah, lapu hijau. Tapi ada menteri nak lalu. Dia merah. Siapa lalu? Menteri lalu. Padahal dia merah. Tahu tak? Kita hijau. Hijau pun kena berhenti. Dia lalu, patut kita lalu. Tak, dia lalu. Dia tak payah rotek. Kita yang patut rotek, kita boleh lalu. Faham? Itu dunia VIP. Akhirat lain. Faham? Akhirat ni VIP 4 golongan. Yang pertama, para nabi, para rasul, syuhada, kanak-kanak, orang gila. Itu VIP. Yang tidak ada hukum syarak di dalam dunia. Faham? Orang gila yang kita tengok tidur dalam lokang, tidak ada fitnah kubur. Allah tidak susahkan dia dua kali, dunia dan akhirat. Allah susahkan dia dalam dunia, akhirat tempatnya syurga. Sebab tu kita tengok orang gila, kita suka gila. Yeah. Mana mu bodoh, mu bodoh. Allah Rabbi. Baik. Jadi kalau masa sehat ni kita tak belajar cara semayang terentang, semayang duduk, macam mana masa sakit kita nak belajar? Di hospital di sini ada tak ustaz-ustaz pergi ngajar dalam awak? Tak ada. Siapa nak diajar mu situ? Ni tempat belajar masa sehat. Gebuk masa sehat ni sebelum datang masa sakit. Masa sakit wajib salat. Puasa tak wajib. Bak kita sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Allah kata, barang siapa di kalangan kamu yang sakit, dia tak boleh nak puasa, tinggalkan puasa. Bayar fidyah ataupun ganti pada masa yang lain. Tapi semayang tak boleh. Sakit wajib semayang. 5 waktu la yubaddalul qaulu min ba', tidak boleh dikurangkan daripada 5 itu menjadi 4. Walaupun sakit. Patah kaki wajib semayang. Appendik wajib semayang. buah pinggang wajib semayang. Masjid. Sakit jantung wajib semayang. Ha. Sakit batu karang wajib semayang. Sakit dalam keadaan ada masuk tiup kuk tangan wajib semayang. Wajib bertaharah. Sakit ni tebuk tulang belakang wajib semayang. Tebuk perut ada keluar air kecil kuk lubang perut ni pula wajib semayang. Dan kalau tak belajar macam mana nak taharah keadaan tiup masuk di tubuh? Taharah dalam keadaan ada siming di tangan. Masa ni kita belajar. Faham tak? Masa mu sakit siapa nak diajar mu di hospital? Pakai ada semayang ha. Orang kata dah tak semayang. Kena semayang juga ke sakit je ni? Baru dia nak tanya. Faham? Ha. Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut lima peluang sebelum datang lima perkara ni. Nampak? Ne? Ha. Di antara Nabi sebut, sihataka qabla saqamin. Masa kita sihat sekarang, sebelum datang masa sakit. Bila sakit, masuk telantar di hospital, duduk atas katil di rumah dah, tak tahu, tak ingat macam mana, tak pandai belajar, tak pernah belajar semayang duduk, semayang terletak, ambil wuduk orang sakit, berat. Ha, masa ni yang kita belajar. Kalau duduk, lagu mana semayangnya? Kalau duduk, rokoknya lagu mana? Kalau semayang terlentang tak boleh bangun, lagu mana rokoknya? Dan insya-Allah dia akan sebut semua sekali. Ha. Dan haru bagi mereka yang kuasa atas berdiri bahawa sembahyang sunat ia sambil duduk kerana hadis Bukhari man shalla qa'ima fahuwa afdal wa man shalla qa'ida falahu nisfu ajrul qa'im. Artinya barang siapa sembahyang sunat dengan berdiri maka ia lebih afdal, dan barang siapa sembahyang sunat dengan duduk maka baginya orang itu setengah pahala orang yang berdiri. Baik, sembahyang sunat lain pada sembahyang lima waktu. Kalau kita nak sembahyang boleh pilih, nak sembahyang berdiri boleh, nak sembahyang duduk pun boleh. Sembahyang lima waktu tidak boleh pilih, wajib berdiri, melainkan kita uzur baru boleh duduk. Eh, adapun sembahyang sunat boleh pilih, nak sembahyang berdiri boleh, nak sembahyang duduk pun boleh. Cuma kalau kita sembahyang berdiri pahala penuh, sembahyang duduk nisfu ajril qaim, separuh pahala kita berdiri. Kalau kita berdiri dapat RM10, kita duduk RM5. Faham? Tapi duduk pun baik pada tak sembahyang, dapat juga pahala, duduk juga sujud kepada Allah. Nah, ha, jangan ikut. Ada ke hari kita malah, malah nak berdiri, ha, sembahyang duduk. Tak ada masalah. Jangan kita cela orang sembahyang duduk. Ada orang dikondem, dia sembahyang sunat duduk tak mau. Mu jangan cakap tanya. Nabi membenarkan umat dia sembahyang duduk, bagi sembahyang sunat. Kau pandai dia ya? Dia nak sembahyang, nak dapat separuh, dia sembahyang duduk. Mu sibuk dah. Dah rugi ya? Dah rugi. Mu lah sembahyang berdiri. Faham? Kerana sembahyang duduk bukan perkara mungkar. Faham? Lain sembahyang tu sembahyang perdu. Tak boleh kita duduk kalau tidak ada uzur. Ada pun solat sunat, ikut suka dia. Agama membenarkan. Jangan ekstrinya. Macam sembahyang jamak, sembahyang kosong. Faham? Siapa yang musafir, dia boleh pilih. Dia nak jamak boleh, nak kosong boleh. Nak jamak saja tak mau kosong boleh. Nak kosong saja tak mau jamak boleh. Nak jamak dan kosong sekaligus pun boleh. Tak mau jamak, tak mau kosong pun boleh. Yang tak boleh, tak mau sembahyang. Ha. Ni kita tak jamak, kita kata ke orang jamak. Malah ha, mayang jamak. Biarlah dia musafir. Itu rukhsah agama membenarkan, mu jangan cakap banyak. Ha. Ha, mu jangan marah orang sembahyang duduk. Adakah lepas pada sembahyang isyak? Nah, ha, Tok Imam pun duduk, ya Allahu Akbar. Dia pergi kondek Tok Imam. Mu sibuk apa? Dia sembahyang duduk separuh. Faham tak? Boleh separuh. Separuh-separuh pun bukan separuh hak kerajaan negeri bayar. Separuh hak Allah bayar. Faham lagi? Bila hak Allah bayar, sikit pun banyak. Asal kata separuh. Satu pun sepuluh pun mahal je. Ni separuh. Nisbu skok, nisbu ajril qaim, separuh sembahyang berdiri. Kalau sembahyang berdiri boleh sejuta, sembahyang duduk RM500,000. Ha? Allah tak main bayar 15 riyal, 10 riyal, tak ada. Itu kerajaan negeri. Faham? Ha, bila kita sembahyang sunat atau wajib, makna kita sudah bekerja dengan kerajaan Allah. Bila kerja dengan kerajaan Allah, walau zikir sepatah sekalipun, Allah yang bayar. Bila Allah yang bayar, tidak ada sedikit. Kenapa? Kerana innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah yang paling kaya, kaya mengatasi sekalian alam. Maka bayaran Allah tidak ada yang sedikit. Nabi cerita seorang laki-laki, dia paling sedikit dapat bayaran pahala di hari akhirat. Dia paling sedikit. Lalu Allah beri dia masuk syurga. Oleh kerana dia paling sedikit pahala, maka dia hanya mendapat sebuah istana daripada Mahdi, yang tanahnya daripada Yaman, Hadramaut sampai ke Syria. Faham? Dan 70 orang bidadari. Dia tengok hebat sungguh. Tak mana dia raja dalam ni, dalam dunia sekarang pun tak ada tanah sampai 2000 kilometer. Faham tak? Istana buat daripada mah mana ada. Semua mah belaka. Faham? Sampai tarik-tarik lasir pun mah juga. Faham? 70 orang bidadari ada. 70 orang isteri. Raja mana 70 isteri? Tak ada. Jadi dia tengok, dia rasa dia orang yang paling kaya di dalam syurga. Nabi kata padahal dia yang paling sedikit mendapat bayaran Allah. Bayang kan? Jadi kalau kita malas nak semayang sunat, tahajud tengah malam, witir dan sebagainya, letih, semayang duduk. Jangan tinggal. Kalau boleh witir, jangan tinggal. 3 rakaat setiap malam. Kita orang Melayu pelik witir bulan Ramadan. Mazhab mana tak tahu. Witir bulan Ramadan saja. Nak kata Syiah bukan Syiah. Witir bulan Ramadan. Witir bukan bulan Ramadan, sepanjang malam. 365 hari setahun, tiap malam sunat witir. Cuma ulama-ulama beri pandangan pada bulan Ramadan afdal pada jemaah, pada lain pada Ramadan afdal bersendirian. Itu semayang witir. Kita dah Ramadan saja baru bunyi usadi sunnatul witri. Habis anak raya dah. Tak ada witir. Siap malam 3 rakaat, tak larat 1 rakaat. Tak boleh duduk. Jangan tinggal. Mana tahu dengan semayang duduk tu Allah makbul, maka tertutup pintu neraka bagi kita. Kita tak tahu. Tak tahu ia alasan lah. Hijau letih dan sebagainya. Sebab apa? Fa'ilam tetetek. Fa'ka'idah. Tak boleh. Mayang diri. Mayang duduk. Mayang sunat. Tak payah pilih. Duduk terus boleh. Ada orang mayang terawih tinggal. Pasal apa awak tinggal mayang terawih? Pasal saya kerja habis pukul 11 malam. Dah kerja dia. Kerja jual-jual. Lepas tu tak jual siang. Siang tak laku ustaz. Malam bulan Ramadan. Yelah kita dapat duit sikit. Niaga-niaga laku sikit. Wak tangguh anak bini. Okeylah. Tak ada masalah. Bukan wajib pun semayang. Tapi kalau mu tinggal juga rugi. Dia tu pukul 11 tak boleh datang. Simpan-simpan barang. Pukul 12 sampai rumah. Pukul 12 mana ada orang semayang terawih. Tu kata bodoh. Semayang terawih bukan wajib di masjid. Semayang seorang di rumah. Boleh tak? Boleh tak? Tapi dah mu tak pergi. Semayang seorang di rumah. Dia kata, ustaz tu kata semayang seorang lah di rumah. Semayang seorang di rumah. Boleh ke? Boleh lah. Tak larat juga pasal letih. Ustaz boleh lah cakap. Kita letih akak barang masuk dalam bank balik, simpang balik di rumah. Mandi-mandi lengoh tau. Tak larat kan? Tak larat. Semayang duduk. Semayang duduk. Duduk pun tak larat juga pasal sakit di pinggang-pinggang air. Tak larat juga. Tak larat semayang duduk. Fa'ala jambin. Terlentang atas katil. Terlentang atas latar tu. Semayang witir. Terlentang pun tak boleh juga semayang tak. Kalau terlentang pun tak boleh. Mandikan kapal. Faham tak? Senang. Hidup buat mahal. Rong 97. Nampak tak? Sampai semayang tidur pun tak boleh. Mandi kapal. Tanahlah mu. Pergi mampu senang. Apa benda makan nikmat Allah mata pinjam hak Allah. Tengok. Jatuh Allah bagi pinjam. Orang lain jatuh tu. Tak boleh nak menyawa. Paru-paru gosok. Kita molek. Takkan dah boleh nak bayar. Witi 3 rakaat satu malam. Tapi jangan tulis dalam Facebook. Baru lepas witi. Jangan. Diperdaya syaitan pula tu. Awak bodoh dah lah. Awak bodoh. Abang tanya betul lah. Pukul 3 pagi tu bangun tu. Bangun semayang tahajud ke tu? Dah bangun saja-saja je. Ni dok bangun tahajud. Ya main tahajud 15 rakaat tadi. Gamal dia ni diperbodohkan oleh syaitan. Orang duduk-duduk nak semayang tahajud, ambil wuduk ni, air tak nak bagi bunyi jatuh. Lapik air. Sebab jatuh atas-atas, orang jiran dia dengar sebelah, jiran akan kata, oh, semayang tahajud, bagus tu, bagus tu, takut dia. Lapik bunyi, ambil wudu. Air slow jatuh, slow. Nampak? Nek? Esok buat wadah, macam orang tak semayang. Faham? Ha, kita bising bangun kali. Ha? Ha. Oh, semalam kau buat peti. Tak kejut saya, pukul 4 lebih. Saya tengah tahajud. Oh. Nampak? Bahlul. Ditipu oleh syaitan. Habislah. Suma'ah, jadilah amalan kamu. Kana amaluhu haba'an mansura. Jadilah amalannya debu yang berterbangan. Kemudian kata pengarang yang keempat, wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan selama sejam lagi, saya diwakilkan oleh pihak masjid seperti yang telah dimaklumkan oleh pengerusi tadi dan pihak nazir untuk melancarkan dana pembangunan dan segi wakaf untuk projek pembangunan Masjid Bandar Tun Hussein On. Maksudnya, kita buat pembangunan untuk masjid dan memerlukan dana. Dulu orang kalau kata satu bangunan, satu tanah, seorang saja yang wakaf. Nah tak? Ne? Ha, tapi ini kita buka. Seorang, ha, sedikit tanah. Seorang sejengkal, seorang sejengkal saja. Jadi harganya murah lah. Nah, kalau nak beli satu lot, ha, 8 lot, 7 lot, dah, ha, 1 juta harga, 800 ribu. Jadi bila kata wakaf ni, kita bagi seorang sejengkal, seorang sejengkal atau seorang sekaki. Jadi murah, ada yang 100 sekaki, ada RM50 sekaki. Jadi kita mampu. Jadi orang yang mampu, belilah sijil wakaf ni. Di luar sana kaki, nak, dia akan ajar kita lapaskan, kita beli dan kita wakafkan apa yang kita beli itu. Kita mati, pembangunan itu membuahkan pahala kepada kita di alam barzakh. Dan ha, jadi dana tu begitulah kita akan dikutip oleh petugas yang akan menggunakan beg ni. Ha, comel beg ni. Ha, beg macam Alibaba tu. Dah. Ha, ada nombor gini. Dah. Dan dipakai baju warna merun. Ha, ada gambar ni. Westlife. Dah. Nampak. Ha. Jadi petugas naklah bertugas sekarang. Ha. Ha. Beri laluan, beri laluan. Ha. Jangan pijak barang-barang orang, insek orang, spek mata orang lah. Ha. Ada-ada kek pijak insek orang, itu pecah. Ha. Hati-hati, jangan lutut-lutut tu jangan langgar orang. Nah, ha, jangan rakuk atas kepala. Ha, slow-slow, slow-slow. Ha. Mana tahu derma kita pada malam ini derma terakhir dalam hidup kita kalau Allah ambil nyawa kita malam ni. Terak. Jadi derma terakhir. Sebab nyawa ni kita tak tahu. Nah, kalau rotek senang, kita nak jalan, kita tengok sikit rotek, oh lambat lagi, 23 hari bulan 12. Faham tak? 2015 boleh jalan lagi. Nah, ha, 8 hari bulan Januari, oh lambat lagi. Tapi rotek kita, kita tak tahu. Nah, ha, bulan depan pun belum tentu kita boleh hidup. Nah, kerana izaja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Bila datanglah tempoh kematian, sesaat tak boleh cepat, sesaat tak boleh lambat. Faham? Ha. Orang perempuan ada orang putih tak? Ha. Ha. Dia duit banyak dia. Duit dia suku, duit laki dia bagi suku. Lepas tu duit dia minta dengan laki dia suku pula. Curi hak laki suku pula. Ha. Jadi dia banyak duit. Ha. Jadi dia kena minta orang perempuan. Dia suka menyumbang. Tak bagi tak berdosa pun, bukan wajib, sunat saja menyumbang. Neh, ha. Baik, sambil-sambil kita menderma, kita simpan saham akhirat yang garanti menguntungkan kita pada hari yang tidak berguna nak pinak dan harta yang banyak nanti. Kita tengok soalan-soalan orang Bandar Tun Hussein. Soalan yang pertama, setiap kali Jumaat saya akan naik. Teruskan kutip. Baca soalan tak ada masalah. Orang yang menderma tak ada masalah. Suruh menyumbang. Kalau tak lalu depan dia, panggil. Kalau yang kutip derma tu tak lalu, panggil. Kadang-kadang selepas tak lalu. Ni bila tak lalu kat kita, oh selamat, selamat, selamat. Apa tu? Syaitan tu kata selamat, selamat. Tak. Allah nak beri kita keselamatan dengan menderma, kita tak derma tu selamat. Tak. Kedekuk nak mampu. Dia hari Jumaat dia naik train, komuter jam 1:30 hari. Driver train Melayu tapi tidak solat Jumaat, apakah hukumnya? Perlu tak saya tegur atau saya dianggap syubhat? Baik. Dalam masalah ini penumpang tak ada kena mengena. Penumpang tidak ada kena mengena. Jika perhubungan awam yang jika dihentikan boleh memudaratkan, maka ulama-ulama fiqh mengatakan ia boleh diteruskan walaupun ketika solat Jumaat. Adapun perkara-perkara yang kalau kita hentikan sekejap tidak memudaratkan, maka haram kita tidak bersolat Jumaat. Jadi kena tengok keadaan. Bukan boleh belaka dan bukan tak boleh belaka. Macam roadblock boleh. Boleh buat roadblock tak masa tengah sembahyang Jumaat? Mana boleh itu tidak sembahyang Jumaat? Tengok keadaan. Apa sebab roadblock? Sebab yang sangat mustahak. Rompokkan bersenjata, kih bunuh, colek. Boleh buat roadblock tak sembahyang Jumaat. Kerana masalah mudarat orang ramai. Tapi kih cik-cik haram buat roadblock tengah sembahyang Jumaat. Kih mana? Kih nak check side mirror, nak check rotek, tak boleh. Wajib sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat boleh kita roadblock. Adapun tadi rompakan, bunuh dan sebagainya, tak boleh kita tunggu lama. Faham lagi? Itu contoh. Kerja sebagai maknanya di kilang yang pernah pisang minyak contohnya. Tak boleh berhenti. Tak ada orang tinggal, tak ada tinggal orang, boleh meletup dan sebagainya. Maka hukumnya harus ketika solat Jumaat. Dengan syarat buat giliran shift. Itu jugalah kalau komuter ini jeng mati orang tak ada pengangkutan dengan sebab dia berhenti, maka dibolehkan meneruskan pekerjaan tapi bukan setiap minggu, mesti digilir-gilirkan. Dia gitu. Soalan seterusnya, apakah hukum bersalaman dengan orang tua yang umurnya setara dengan datuk dan nenek kita? Adakah dikira batal wuduk? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tua bangka lagu mana sekalipun batal wuduk jika bukan mahram antara laki-laki dan perempuan dan jangan tidak berlapik. Jadi kalau kita berhadapan dengan situasi ini memayahkan kita kerana dia tu orang tua tu selalu ada dengan kita, contohnya kita perlu kepada setuh dia dan sebagainya kerana nak tolong dan sebagainya, pilihlah kita taklid atau kita ikut imam-imam yang mengatakan tidak batal jika sudah tua sangat. Ada pandangan begitu daripada ulama fiqh. Cuma yang kata batal itu yang muktamad yang difatwakan dia. Jadi kita boleh taklid. Kalau dalam masalah membawa kepayahan kepada kita kalau membatalkan. Tapi syarat tua dah, jangan anak dara, anak dara tak boleh. Yang tua sangat, tua bangka. Tua bangka ni lagu mana? Yang orang tengok tak ingin tau. Kalau lagi ada orang ini, bukan tua bangku. Tua ni tangan-tangan macam kayu jadi. Muka pun berkedut habis dah. Antara ibadah dan ibu, mana keutamaan dulu bagi anak perempuan dan anak laki-laki? Baik. Dia kata antara ibadah dengan ibu kita, mana lebih dulu? Jawabnya, tengok. Kalau solat, maka solat yang wajib, solat dulu. Ibu kata jangan solat lah, takut mak duduk seorang bawah ni, tak boleh layak. Kita kena solat. Faham lagi? Lepas tu jaga mak pula. Ibu kata janganlah pergi Mekah, mak sunyi sangat lah, kalau jauh dengan awak. Kita nak pergi Mekah, okay, mampu, wajib pergi Mekah. Tak ada masalah. Ada pun dalam perkara-perkara yang sunat, maka tengok. Jika kita buat benda yang sunat, maka mak kita panggil, contoh solat sunat. Tengah semayang sunat, mak panggil. Kalau kita tak pergi, mak kita tak ada hal, tak payah berhenti. Tapi kalau kita tak berhenti semayang untuk pergi kat mak yang panggil, mak kita akan bersetia hati dan menjadi sedih. Maka hendaklah kita putuskan semayang, layang mak dulu. Ada pun solat fardu, tak boleh berhenti, malaikat nak menyelamatkan nyawa saja. Soalan seterusnya, dan anak perempuan, anak laki-laki lagu mana pula yang menjaga ketika belum berkahwin? Anak perempuan selepas berkahwin, anak laki-laki. Dengar balik ya, baik-baik. Anak laki-laki, anak perempuan, nah, siapa yang kena jaga mak ayah dia? Kalau dia belum kahwin, anak perempuan belum kahwin, belum kahwin, anak perempuan jaga ibu bapa. Faham lagi? Bila anak perempuan dia sudah bersuami, maka tidak lagi wajib menjaga ibu bapa, kerana dia wajib melayan suami. Anak laki-laki yang belum berkahwin tak wajib jaga ibu bapa, anak perempuan yang jaga dia. Tapi bila laki-laki itu sudah beristeri, dia wajib lagi menjaga ibu bapa. Faham? Ingat kan, dalam bab ibu bapa yang uzur, ibu bapa yang ba'id, anak-anak kahwin belaka dah, anak perempuan tidak wajib. Anak laki-laki wajib jaga orang tua. Jaga bukan mesti duduk bersama, menguruskan segala keperluan, walaupun dengan upah bibi, tak ada masalah, atau hantar duit back in dan sebagainya. Anak perempuan terlepas dah, kerana bila dia bernama isteri, wajib didulukan menjaga suami dia. Soalan seterusnya, apakah hukum laki-laki bertindik? Betul tak boleh jadi imam dan wali nikah? Saya pernah bertindik tapi dah lama dah tinggalkan. Perlukah saya bertaubat? Ha, baik. Dia ni laki-laki, dia bertindik. Maksud tindik, dia tebuk telinga dia. Dia tebuk telinganya nak ikut orang perempuan. Baik, hukum bertindik. Kedua-duanya bukan sunnah. Laki-laki pun bukan sunnah, perempuan pun bukan sunnah. Cuma laki-laki itu diharamkan oleh syarak, perempuan diharuskan. Asal bertindik bukan sunnah, bukan sunat, bukan suruhan. Asalnya daripada masyarakat jahiliyah. Orang perempuan jahiliyah, kafir-kafir jahiliyah dulu belum masuk Islam, memang mereka bertindik dah, berlubang dah, tebuk lubang masuk subang. Bila masuk Islam, sejarah dia, masuk Islam, Nabi tidak larang. Nabi tidak suruh tutup lubang, Nabi biarkan. Jadi hukumnya adalah harus bagi perempuan. Laki-laki Nabi pesan, jangan menyerupai orang perempuan. Baik. Oleh itulah ulama fiqh mengatakan, laki-laki yang bertindik mengikut kaum perempuan, dia menjadi fasik. Baik, bila jadi fasik, boleh tak jadi tok imam semayang? Boleh, tak ada masalah. Tok imam semayang sah fasik. Yang tak sah, tok imam kafir. Faham lagi? Tok imam kafir tak sah. Tok imam fasik sah. Tok imam tu kaki nombor ekor. Bila rokok, jatuh nombor ekor. Atas jaduh. Itu tok imam fasik. Sah hukumnya di sisi jumhur ulama. Walaupun tok imam itu tak bagus, tapi hukum semayang makmum sah. Yang tidak sah tok imam kafir. Faham tak? Tok imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum cakap, Barack Obama. Dah boleh jadi imam. Pasal dia Yahudi. Kena qada balik habis satu masjid. Tapi tok imam fasik sah. Yang tak bolehnya menjadi wali nikah orang fasik. Kerana Nabi sebut, la nikaha illa biwaliyin rasyidin. Tidak boleh jadi nikah melainkan dengan wali yang juruh. Yang juruh ni yang tidak fasik. Jadi kalau mu sudah bertindik jadi fasik lagu ni, mu nak jadi wali nikah boleh tak? Boleh. Dan lagu mana? Taubat kepada Allah. Automatik boleh jadi wali nikah. Faham? Gitu juga dan benda-benda yang lain. Kerana wali bila dia taubat, on the spot boleh jadi wali. Tak semayang ayah, tak boleh jadi wali. Tapi dia nak jadi wali, dia bertaubat dan start semayang, hari itu juga dia boleh menjadi wali. Tapi kalau saksi pasti, dia kena bertaubat dan dia boleh menjadi saksi setahun selepas tarikh bertaubat. Ah, itu kaedah saksi. Neh, saksi setahun lepas taubat baru boleh jadi saksi. Wali automatik pada hari itu juga boleh jadi saksi. Ayah, hey, kita nak nikah, hey, kita tak mahu lah toki ke adik-adik kita jadi wali. Kita nak ayah lah jadi wali. Tapi orang khabar belakang, ayah tak sah jadi wali. Ayah main nombor ekor. Ayah minum arak. Ha. Dia kata, oh, kalau kita ayah taubat lah. Alhamdulillah. Kan bagus. Bila taubat, boleh jadi selalu. Walaupun botol ada je lah kocik. Faham lagi? Ha. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, anak saya telah meninggal dunia beberapa tahun lepas. Selepas arwah meninggal, saya kerap mimpi jumpa dengan arwah. Dalam mimpi itu, arwah akan mencium dan memeluk saya. Apakah maksud mimpi itu? Dan bila seorang itu meninggal dunia, adakah dia akan terseksa ataupun diseksa dalam kubur sehingga akhirat? Baik, anak dia meninggal dan imak dia ni selalu bermimpi bermesra dengan anak dia. Apakah maksudnya? Maksudnya ini mudah. Basyirun minallah. Inilah Allah nak menggembirakan kita dengan mimpi. Kerana kadang-kadang dia itu adalah gangguan syaitan untuk menakutkan kita. Kadang-kadang mimpi ini ada tafsirannya dan ada hukumnya seperti mimpi para nabi. Nah, dan kadang-kadang mimpi itu tidak ada, kosong daripada makna. Dan kadang-kadang basyirah daripada Allah. Allah nak menggembirakan seorang manusia. Gembira kita dalam tidur. Syaitan nak menakutkan. Ha, kita mimpi jumpa kawan lama, mimpi pergi jalan-jalan, makan angin, makan sedap-sedap, tu kegembiraan daripada Allah. Nah, nak memuliakan kita. Tak ada masalah apa-apa. Jangan takut mati ya. Nah, ada orang kata kalau kita mimpi jumpa orang yang telah mati, tidak, ya, dia kata dekat nak mati itu salah tu. Nah, yang ada dalam kitab-kitab takbir mimpi, kalau ada pun, kalau mimpi jumpa orang mati, umur panjang. Tu ada sebut dalam kitab takbir mimpi. Tu pun jangan kita pegang jadi akidah. Faham? Ha, cuma kalau mimpi jumpa anak yang meninggal, datang pegang tangan kita, peluk kita, Allah nak gembirakan kita. Di dunia dia tak ada dah. Allah gembirakan kita di dalam tidur. Bangun, alhamdulillah. Nah, ha. Ingatlah, mimpi orang mati bukan kita nak mati. Tak usah bimbang. Yang kita nak mati dah ni, kita tak mati lagi, ha, panggil dah mak ayah kita. Ha, tak lama lah, biasa adat-adat kata seminggu je tahan ke. Faham tak? Eh? Tapi kalau kita mimpi jumpa mak ayah yang mati dah, tanda panjang umur. Ni pakar-pakar mimpi. Ha. Ha, yang pendek umur ni, dia tak mati lagi. Nah, ha, dia cakap dengan kita, dia tak dengar. Dia dia panggil mak, mak. Ha, dia tak lama lah tu. Eh? Ha, adat-adat kata tak lama. Nah, ha, tu pun tak boleh pegang juga. Soalan seterusnya. Saya nak tanya anak saya mati dah. Anak mati juga ni. Saya selalu ingat dia lah dan rindu pada dia. Dan kadang-kadang mimpi dia. Kalau anak-anak saya dan suami saya, kalau anak-anak saya dan suami saya marah saya, kadang-kadang saya terasa hati ya. Kadang-kadang saya selalu cakap saya nak ikut arwah dah. Kalau ikut selalu cakap nak mati, nak ikut arwah salah dah. Ha. Hak tadi mimpi anak mari tiumah. Hak ni nak mati dah pula. Ha, tak? Dia mimpi jumpa anak dia dan dia kata baik aku matilah. Hukumnya makruh kita kata lagu tu. Faham tak? Eh? Dengan musibah seperti itu kecil sangat. Pasal apa? Sebab dia kata anak dia seorang mati. Tapi anak dia yang hidup ni, dengan suami dia kadang-kadang marah dia. Jadi dia pun kata, baik aku matilah. Takkanlah marah gitu pun nak minta mati dah. Ha, ingat dah, barang yang selepas lebih susah daripada barang yang sebelum. Susah tak kita duduk dalam alam kandungan? Susah. Tapi tak sesusah kita duduk di alam dunia. Susahnya kita di alam dunia tidak sesusah di alam barzah. Susah alam barzah, susah lagi di padang mahsyar. Ha, jangan minta mati lagi tu. Yang boleh kita minta mati, yang dibenarkan syarak, minta mati syahid. Nabi kata siapa yang nak mati syahid, maka dia dapat pahala mati syahid walaupun mati di atas katil. Dia tak dapat mati syahid, dia cuma cita-cita, cuma niat saja. Dia mati di sini Bandar Tun Siak, sakit appendik. Tapi dia dapat juga pahala. Jadi baik kita berniat untuk mati syahid. Faham lagi? Ha. Jadi jangan kata gitulah. Sebab-sebab sikit pun nak minta mati. Minta mati lagu tu makruh. Nah, tapi membunuh diri haram. Ha. Ha. Bunuh diri. Kihnya cik je. Kihnya apa dia kekasih dia. Ha, ada perempuan yang lain. Nak makan racun rumpai tu. Kononnya bila dia makan racun rumpai mati, maka padang muka kekasih dia kerana belok pada dia. Maka orang akan, oh wow, kesian ke dia. Oh, memang mu kena katok lah kubur. Faham? Jangan main-main nak bunuh diri lagu tu. Soalan seterusnya, apakah satu amalan baik seperti baca Yasin, makan dalam berwuduk, adakah ia ada dalil, adakah ia bida'ah? Baik, dia kata kalau baca Yasin ni ada dalil tak? Jawabnya tidak perlu dalil. Bacalah seluruh ayat Quran, ayat mana, surah mana, sunat baca. Kerana banyak hadis Nabi suruh baca. Antaranya Nabi kata Iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Quran. Nabi tak kata surah mana-mana. Hadis sahih. Faham lagi? Ha, jadi mu nak baca surah Yasin ke, surah Ra'du ke, surah Yusuf, ikut suka. Satu huruf pun Allah sudah bayar berpuluh-puluh kali ganda. Malas sangat nak baca Yasin. Yasin panjang tak? Dan nak baca Baqarah 2 jam setengah. Dan gini lah, mu baca Yasin lah. Yasin panjang tak? 15 minit ustaz. Panjang 15 minit. Bola sejam 45 minit. Siap ngepenalti dia kata pendek. Ha, ha, Yasin panjang membaca Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah pun panjang ustaz. 10 minit. 10 minit panjang Al-Waqi'ah. Mu baca ni lah surah Al-Mud. Al-Mud ni 8 minit saja. Panjang tu 8 minit ustaz. Tak ada pendek-pendek. Pendek ada nun saja. Duduk tu nun. Sadaqallahul azim. Satu huruf Nabi kata akan digandakan paling kurang 10 pahala di hari kiamat nanti. 10 pahala mu jadi orang kaya hari kiamat. Itu baru nun. Bayangkan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 kurang-kurangnya 190. Nampak? Untung. Orang baca Bismillah saja. Nak baca bakar baju Bismillah. Nak bakar kopiah Bismillah. Nak ambil spek buah tahi hidung Bismillah. Orang ini jutawan di dalam dunia. Kali Bismillah 19 huruf. Fatihah 100 berapa? Fatihah berapa huruf? Mung. Ha, Fatihah berapa huruf? Mung. Hadiah la Lamborghini Aventador sikit. Fatihah berapa huruf? Mung, duduk depan. Baru mari. Ha, amung. Eh? Ni. Ni. Tak tahu juga. Ni baju orang. Tak tahu. Mung? Tak tahu. 156 huruf. Ha. Kali 10 berapa? 156 kali 10. Soalan mudah UPSR tu. Ha? Ha? 1560 ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. 1560. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 3000 lebih dapat. Mu nak kerja gaji 3,000 boleh 2 saat. Faham? Turun pagi balik petang pun sebulan belum tentu dapat 3,000. Kalau dapat 3,000 pun balik rumah bini balik ambil 2,500. Mu 500 hidup tak kecil. Faham lagi? Tak? Dalam 500 tinggal tu dia minta balik 200 lagi. Faham tak? Ha? Dah? Tak mau kerja dengan Allah tak? Betul lah. Ha? Ha. Kemudian dia kata lagi tadi, makan dalam keadaan berwuduk. Ada dalil tak? Tak kira dalil tak ada dalil, Nabi ni sentiasa ada wuduk dalam segenap kelakuan. Kita kena tukar silap faham kita. Kita hanya berwuduk nak semayang. Kita hanya berwuduk nak baca Quran. Tukar, ubahlah. Neh, kita hijrah berwuduk setiap masa. Ambil wuduk nak masuk opik. Apa dia opik batal pula gitu gini. Ha, nak pergi meeting, ambil wuduk, ambil berkat. Faham tak gitu? Neh, biar sentiasa di dalam wuduk. Ha. Memang orang tu lebih. Semua perbuatan dia lebih lagi. Sebab dia duduk di dalam cahaya. Nabi kata al-wudu'u nurun. Wuduk itu cahaya. Jadi kita nak makan nasi, tak ada wuduk, boleh makan. Tidak haram. Ha, tak ada larangan. Tapi kita pergi ambil wuduk dulu. Kerana nak duduk dalam cahaya, maka lebih baik. Soalan seterusnya. Berdosa atau tidak bayar zakat tidak pada pemerintah yang zalim pada rakyatnya. Ha, sudah. Ni di Amerika dipanggil the question search the fine. Soalan mencari balak. Nah. Ha. Nampaklah. Ha. Baik. Lah itu jadi isu gitu dah. Ha, dalam rancangan apa tu dalam televisyen itu kita tak tengok tapi ada orang post dalam Facebook tu berbalah dalam tu. Bak beri zakat ni lah. Ha, dengar molek-molek. Eh? Lepas tu pakarlah hak kita jawab ni dulu kini selamanya. Eh? Kerana kita bukan ahli fatwa. Kita nakal daripada fatwa ulama-ulama besar-besar. Eh? Apabila kita duduk dalam negeri umat Islam yang ada pemerintahnya. Ada yang menguruskan zakatnya. Eh? Dan mereka sudah menetapkan pengutip-pengutip amil-amil kosim pembagi dan sebagainya. Neh, maka dipatuakan pula selepas itu wajib dibayar zakat kepada amil yang bertauliah. Maka ulama fiqh termasuk dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab fiqh boleh kita jumpa dalam I'anatut Talibin, dalam kitab Sirajul Wahab dan seumpamanya, wajib kita bayar zakat tadi kepada amil tersebut. Faham? Wajib kita bayar zakat kepada amil yang bertauliah tadi yang telah dilantik oleh sultan atau pemerintah. Ini fatwa. Faham? Ini kaul yang muktamad. Neh, pegang waktu dulu. Bagi negeri-negeri yang tidak ada pejabat agama, tidak ada orang yang menguruskan zakat sebagai amil dan sebagainya, maka pembayar zakat boleh memberi terus kepada asnaf. Macam dia duduk di Perancis, duduk di bandar Vladivostok, Rusia. Mana ada jabat agama, boleh bagi terus. Neh, ha, itu tak ada masalah. Kita yang duduk di negeri yang ada jabat agama, ada mahkamah syariah, ada sudah sultan sudah lantik pihak yang mengutip. Asalnya, wajib kita kena bayar dengan melalui amil yang telah dilantik oleh sultan atau pemerintah. Faham? Neh, ha, setuju tak setuju pun awak kau ni dihukum gitu. Tetapi bila dibayar juga terus kepada asnaf dalam keadaan sengaja tidak mahu membayar kepada amil yang bertauliah, zakatnya sah, perbuatannya haram. Zakatnya sah, perbuatannya haram. Faham? Dua hukum dah situ dapat. Yang ketiga pula, apabila yang mengutip zakat itu tidak datang mengutip, dia boleh terus beri kepada asnaf. Ataupun zakat itu tidak dibahagikan dengan adil, boleh dia bayar terus kepada asnaf. Atau diselewengkan harta zakat, boleh dia bayar terus kepada asnaf. Saya harap sudah terjawab dengan persoalan ini. Faham lagi? Bukan fatwa kita. Tengok kitab I'anatut Talibin. Tengok syarah apa Syartawi. Nah, ha, jadi asal memang kena beri, tapi bila diselewen atau tidak diagihkan dengan betul atau dipolitikkan dia, maka boleh kita beri kepada orang yang sepatutnya mendapat direct. Ha. Apakah hukum mengambil gambar agama lain kemudian kita jual? Ha, dalam stok foto dan sebagainya. Baik, ini masalah fotografi. Ambil gambar jual dalam foto stok. Hukumnya asal adalah harus al-aslu fi kulli syai' al-ibahah hatta yadulla dalil 'ala khilafi. Asal perbuatan-perbuatan kita ni atas dunia harus dulu melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Baik. Ambil gambar boleh. Tapi nak kata haram kemudian mesti ada sebab. Nah, ha, dia pun ambil gambar orang ambil perayaan Tai Pusan. Orang laki-laki Tai Pusan nak pergi duduk pasang lilin, dia pun ambil gambar. Dia ambil gambar tu. Haram ke tak ambil? Tak haram. Yang haramnya kalau dia menyertai perayaan ataupun dia tulis caption di gambar itu, ini adalah kemuliaan, kebenaran dan sebagainya. Tak boleh. Kerana bercanggah dengan yang sebenar, nafa'in nadi indallah hanyalah Islam. Faham lagi? Kemudian pula dia apa benda ni terlibat dengan aurat. Contohnya gambar orang bawa kabadi tak tutup aurat untuk dipublishkan, tak boleh. Melainkan dalam jauh, jauh keadaan tu jauh, gambar tu kecil, yang depan tutup aurat, yang tak tutup aurat jauh-jauh di belakang, dimaaf pada syarak. Jadi tengok hukum tu dulu. Neh, ha, batu kita nak masuk dalam rumah ibadat orang kafir boleh, tapi dia ada syarat. Ulama sebut cara ke mana masuk tu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta lindung daripada syaitan, kerana syaitan suka duduk tempat berhala-berhala. Kemudian bila kita masuk dalam tu, tak boleh kita buat apa cara yang mereka lakukan, kerana tu hak agama dia, boleh merosakkan akidah kita. Yang ketiga, kita beriktikad semua ini adalah batil belaka. Faham? Tu cara nak pergi ziarah rumah ibadat orang kafir, bukan sebarangan lagi. Nah, ha. Soalan seterusnya, apakah kelebihan bagi orang yang melaksanakan ibadat wakaf, infak hartanya pada jalan Allah, bina masjid, lebarkan masjid, buat jalan dan sebagainya? Allahu Rabbi. Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang membina satu masjid walaupun sebesar sarang burung, Allah akan bina baginya istana di dalam syurga. Ada tak dalam Malaysia ni masjid besar sarang burung? Tak ada. Tapi misalnya tak, kecil lah. Bukan takkan besar sarang burung, siapa nak masuk? Pala tu imam tak muak tu. Faham tak? Bukan maksudnya sebesar saiz sarang burung sungguh. Nabi cakap kinayah. Maksudnya walaupun masjid kampung, masjid kecil, musalla, walaupun surah je, eh, kecil sangat boleh muak ke imam, ke bila, ke siap, JKK 3 orang. Betul tak muak tu? 6 orang je boleh jemaah. Ha, tak apa, tu panggil kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina baginya istana di dalam syurga. Hak sadaqah jariah pula Nabi kata ni, ni hak wakaf-wakaf ni. Nabi kata iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, bila seorang manusia mati dia tak boleh lagi beramal. Betul? Orang mati tak boleh baca Quran. Orang mati nak bagi sedekah tak boleh. Orang mati nak hadir kuliah tak boleh. Orang mati nak bangun nak pergi haji tak boleh. Ha. Illa man illa misalah, menaikkan beberapa perkara. Yang pertama sadaqatin jariyatin, termasuk wakaf tadi. Sadaqah yang berjalan. Berjalan mana manfaatnya bersambung-sambung. Tak, kita letak sekeping saja sejadah, selah saja atas masjid. Bukan seorang mari semayang atas sejadah tu. Beribu-ribu orang silih berganti walaupun nak hari yang lain. Tahu tak? Itu contoh. Satu paik je kita wakaf buat keluar. Kita upah orang tanam paik, habis RM300 keluar paik untuk budak-budak lepas main bola boleh minum air. Selama mana budak-budak boleh minum air tu, kita di alam barzakh kaya kita. Itu contoh. Eh? Sebab hak atas dunia ni terhenti manfaat ni. Tak? Ha, kita pakai BMW 7 Series. Beli juta balik 5 sen. Nampak tak model baru? Full spec. Juta bayar balik 5 sen. Nah, ha, masa kita hidup saja kita boleh ambil manfaat. Bila mati tak ada manfaat dah. Nah, ha. Soalan seterusnya. Baik. Sekiranya tarikh mati saya diketahui, apakah persediaan yang perlu saya lakukan supaya hisab saya di akhirat nanti berjalan lancar? Ha. Dia ni, dia kata kalau dia dapat tahu tarikh mati dia, benda dia nak buat. Jawabnya tak perlu buat yang pelik-pelik, membuat yang untuk orang yang tak tahu bila tarikh mati. Sekarang ni kita tahu tak tarikh mati kita? Dah. Ha, kita buat dia hari-hari, semayang 5 waktu, tutup aurat. Nah, kita elokkan makan harta benda secara tidak sebenar. Faktu je Muhammad. Malam kita berzikir, kita beristighfar, kita berselawat, Nah, ha, ada masa kita berderma, bersedekah. Tak sewak belik-belik lah. Mu tahu tarikh mati ke budak tahu. Inilah amalan untuk orang nak dapat keselamatan daripada dulu sampai ke hari kiamat. Faham? Tak ada benda yang pelik-pelik. Neh? Ha, pagi berdoa. Lepas sembahyang subuh, minta panjang umur, minta murah rezeki yang halal, minta ampun dosa. Itu salah. Tapi like siapa peng, tapi like RZ. Tengok situ ditulis 60 second lambat lagi. Ha. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ija. Om, jalan. Ha. Willy dulu sekali. Ha. 40 kali istighfar sempat di traffic light. Takdir kata satu saja istighfar yang Allah terima, maka sudah hapus segala dosa ini. Ha. Betul. Ha. Soalan seterusnya, apakah hukum menghanyutkan uri ke dalam laut? Bodoh namanya ni. Ada pula uri turun dalam laut. Menyusahkan kita, lain kita duduk di laut. Uri ini dalam kitab-kitab hadis, kitab kata, ialah lebihan tubuh. Maka sunnahnya, sunnahnya ditanam akan dia. Uri, darah kita, kuku yang kita kerak, kita potong rambut, sunat tanam. Sampai darah haid perempuan tu pada modeh tu, sunat tanam. Harus dibuang dalam tempat tong sampah. Tapi sunat kita tanam. Nabi SAW berbekam, sahabat menceritakan, lalu ditanam darah Nabi. Ha. Ha. Lepas tu ulama fatwa. Tapi bukan wajib. Kita potong kuku simpan, kaki nak keluar rumah, gali-gali sikit tanam. Sunat. Nampak? Dulu kita kecil-kecil, kita tengok kedai gunting rambut. Petang lah, dia nak tutup lah. Dia sapu-sapu-sapu-sapu, dapat rambut orang lah. Satu bakul, dia pun gali-gali, dia tanam. Kata pelik orang ni. Nak tanam rambut pula dah. Bila dah besar, kita mengaji, kita ajih lah. Sunat tanam rupanya. Baru kita tahu. Nah, ha, sunat tanam. Uri-uri ni. Apa, hanyut ke laut pula. Nah, haa. Tu darah kita, darah jerawat. Tengok jerawat kita pun mai, eh, ambil keluar jerawat, darah pula dah jerawat aku. Pek, bubuk. Ada merah sikit. Sunat juga tanam. Kerana dia barangan tubuh kita. Antum min turab, kamu semua asal daripada tanah. Sunat kembali kepada tanah. Tidak wajib, sunat sahaja. Ha. Tu darah haid orang perempuan. Pakai pek. Dia nak tukar pek. Ha, dah bersih dah. Ada darah. Ada lah. Sunat tanam. Dah awet-awet tanam. Dah lepas kot tingkat. Pium. Postman lalu. Pum. Tadah. Ketua nak balik awal. Nah. ICU postman. Ha. Eh? Ha. Balik sekarang. Guting ambuk ke. Guting misah ke. Ha. Ha. Tadah gitu. Tadah tisu. Sunat tanam. Tak tanam tak dosa. Harus buang gitu je. Sunat parah tu nak. Sunat-sunat tanam. Ha, tanam kuku. Tapi janganlah letak batu nesyam pula. Tak. Ha, dalam kat dapur mau dia belakang banyak batu nesyam. Tu batu nesyam dia tu. Kubur orang kenik. Kan saya guti misal dulu. Tak tak. Jadi bodoh lah pula. Eh? Ha. Baik. Hukum mengisap vape. Ha. Tok siok tanya. Ha, baik. Dari sisi kesihatan lah. Pakar-pakar kesihatan, doktor-doktor, pakar-pakar dia test lah. Rokok biasa tu ada 8 miligram nikotin sekali seduh. Vape ini yang sederhana asapnya lebih kurang 14 atau 15 miligram. Dan yang asap besar macam kapal, nang kapal arang tu. Boom, keluar tu 25-26 miligram. Sangat berbahaya. Nah, ha, jadi nasihat kita, tak usah lah. Nah, bagi yang memang tegar, kurangkan dia. Ha, lagi. Ha. Soalan seterusnya. Saya kawan, ajak kawan saya pergi surau. Tapi dia marah. Dia halau saya. Nak buat macam mana orang macam ini? Ha, tak ada masalah. Manusia ni dia ada salah dan silap. Tak ada manusia yang sempurna. Faham? Ha. Yang tidak melakukan dosa, para rasul dan para nabi lain tu mesti ada silap. Tu guru ke ustaz ke syekh ke habib ada tepat kurangnya. Apatah lagi kawan kita, betul tak? Sahabat Nabi pun mengadu kepada Nabi banyak melakukan dosa. Silap gitu gini. Tu sahabat Nabi. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Faham lagi? Apatah lagi kita. Jadi kalau kita dalam bab berdakwah, kita nak ajak kawan mari masjid. Ada kalanya dia marah kita gitu gini. Janganlah bergaduh. Dia emosi. Kita maafkan dia. Kita baliklah kita pergi surah. Lain kali dia sejuk, kita baik pula. Kita ajak pula. Faham lagi? Tak ada masalah. Ni bila kita ajak, dia alah kita arah, kita nak balas ni dia. Nak mengamuk, nak gocoh. Rugi lah. Faham? Allah tak tanya berapa orang mu dapat. Allah tanya mu sampai ke tak. Baliru anni wala ayah. Sampaikan daripada aku, Nabi kata, walaupun sepotong ayah. Nah? Jadi kadang-kadang dia ikut syaitan. Kita ajak benda yang baik, dia marah kita, dia maki hamuk. Tak? Kita ingat. Kita buh gini dia. Aku pun dulu tak sunyi daripada salah. Kawan aku pun begini juga. Maka kita terus beredar. Assalamualaikum. Nah, jangan bagi ada ruang syaitan untuk memecah belahkan kita. Nah, teruskan kita nasihat. Adilu nasihat. Soalan seterusnya. Apakah hukum tak datang kuliah ustaz? Tak ada masalah. Tak datang, tak ada masalah. Allah tak kata kamu tak, kenapa kamu tak pergi kuliah kok guru ni? Tak ada. Kenapa kamu tak pergi kuliah ustaz ni? Tak ada. Nah, tapi kalau kita jahil, kita kena pergi belajar. Kita tak mau pergi belajar di masjid, kita panggil ustaz mari datang rumah kita. Tak ada masalah. Allah tak kata kenapa belajar di sini, tak belajar di sana. Tak ada masalah. Belajarlah di mana. Bawah pokok, atas bukit pun boleh. Dalam kawah gunung berapi pun boleh mengaji. Kalau ada orang mengajar. Faham tak? Dia naknya kita belajar dan kita praktikkan. Supaya yang penting sekali ibadah kita tidak silap. Ya? Ada orang bila orang tak mari kuliah ini nak marah. Dia nak marah. Nah. Ustaz apa bodoh itu? Ngajar je lah. Mungkin kerja dengan anak muridmu. Mungkin kerja dengan Allah Ta'ala. Mari tak mari peduli apa. Faham? Ada yang dekil juga. Dia tengok orang tu ngajar ramai 1,000 orang. Hak dia 500 orang, 400 je. Dia sakit hati. Berat. Tak usah. Tugas kita bukan kumpul anak murid ramai. Tugas kita tolong ambil khabar pada orang awal yang tak tahu. Faham? Dia nak mari ke tak mau mari, dia punya pasal lah. Ada masa dia boleh mari, ada masa dia ada kerja, dia ada hak. Nah, tengok dalam surah Yasin tu. Seorang rasul diutus ke sebuah negeri untuk berdakwah, dan dalam dakwahnya itu dia hanya berjaya mendapat seorang saja pengikut yang masuk Islam. Seluruh penduduk lain tetap kafir. Allah tengok, Allah hantar dua lagi jadi tiga orang rasul. Fa'azzadna bisalisin, maka kami kuatkan lagi dengan tiga orang rasul. Tambah dua, jadi tiga orang rasul. Tiga orang rasul pun tetap murid yang satu itu juga. Satu saja murid, tiga rasul. Kita seorang ustaz, tiga murid. Lebih hebat. Betul tak? Hak dalam surah Yasin bukan ustaz, rasul. Tiga rasul, seorang murid. Kita seorang ustaz, tiga murid. Hebatlah mu. Faham lagi? Tu pun seorang pulak tu, nyepijak oleh orang kampung ramai-ramai, mati on the spot. Jadi tiga orang rasul balik tangan kosong. Tidak ada pengikut. Dibunuh oleh penduduk negeri itu. Saya nak bangun dari sujud, seorang jemaah di belakang saya tanduk punggung saya. Menyebabkan saya jadi tidak stabil dan kaki kanan saya terlangkah ke depan, namun saya tetap meneruskan solat seperti biasa. So ke tidak solat saya tu ustaz? Baik, dia nak bangun daripada sujud, jadi orang belakang tersujud, nak bangun daripada rokok, orang belakang tersodok punggung dia dengan kepala. Faham lagi? Dia pun terlajuk ke depan gitu. Batal tak semayang dia? Ulama kata yang membatalkan sembahyang dengan pergerakan itu, yang pertama, 3 kali berturut-turut. Ada tak berlaku 3 kali berturut-turut anggota berat? Anggota ringan tak cik anggota berat? Tak ada. Tak ada, tidak batal. Anggota ringan tak ada masalah. Bergerak berapa kali pun. Ne? Anggota ringan ni macam mana? Macam jari kita. Jari kita ni banyak kali pun tak batal. Kita gatal tak pandai, tak batal. Kita gatal tak pandai bau, kita buat ambil jari buh gini. Lepas tu kita garu. Lama mana garu? 1 minggu. Tak batal. Faham? Tapi yang kalau kita tidak gerakkan dia, dia yang bergerak sendiri, walaupun berat, tidak batal. Contoh orang perempuan, ni semayang, dia rokok, tak pakai coli. Faham tak? Bila dia rokok, benda tu bergayung. Faham tak? Mu jangan suka nak khabar masalah. Walaupun berat, besar berlendi sebelah, tak batal, kerana bukan perbuatan. Faham lagi? Tu sir. Yang kedua pula, batal pergerakan sekali saja, tetapi merosokkan rupa semayang. Ni pun boleh batal. Jadi, kalau dia tengah baru nak rokok, orang tolak ke depan sikit, masih belum merosokkan rupa semayang. Hukumnya dia sah lagi, boleh bangun, sambung semayang. Yang merosokkan semayang ini, orang belakang mari sujud, mari rokok, bahan atas punggung. Dia rokok dah. Orang belakang ni bila nak rokok, jatuh atas punggung. Dia jatuh, kaki kepala tak letak, kaki berlepak naik ke atas, musing 2 kali pula. Hak tu tak boleh dah buat rosak semayang. Orang kanyu panggil rebah gluling nungginyo. Faham tak? Rebah gluling nungginyo. Gluli batin pula dah. Parok dia kena. Jadi kita tengah berdiri, budak-budak main, lari ke celah, pum, langgar gini. Tak ada masalah. Faham? Tapi pun langgar, kita pun jatuh, kaki naik handstand ke atas, bok jatuh atas kepala tu imam itu lah balik awal. Itu sudah rosak, nazam solat dia panggil, rupa solat sudah rubah. Nampak tak? Ada dulu orang semayang, ramah, dia kena ramah sangat. Ceramah kita pun tak ingat dah tahun 90-an. Pergi ceramah orang tu, bukan kita ceramah, orang lain ceramah. Jadi semayang, solat isya ramah-ramah, lewat kat aku sebelah semayang isya ramah-ramah. Jadi orang depan tu rokok, sujud dulu. Yang belakang ni kena tengok pak lah kat mana, celah kaki dia saja. Pasal rapat-rapat dah. Pak depan dalam masjid memang comel lah barisan. Yang belakang ni dah bila ramah, barisan, garisan tak ada. Jadi ikut si. Jadi dia hak depan tu rokok, sujud. Nah, dia ni sujud pula atas kain dia. Kain yang depan tu jatuh gitu. Dia pun sujud atas kain tu. Kain atas dia tak tengok. Jadi hak tu duduk dulu, paling duduk tak kain gitu. Jadi orang tu duduk, pala orang duduk sini. Jadi orang tu sakit, pala dia tolok gitu. Orang tu nungging. Faham tak? Dua-dua batal. Nampak tak? Dua-dua batal. Tapi dia semayang kau. Dia nak mana jahil? Kita ni batal tak pasal suka. Nampak tak? Batal juga. Dia tak pada suka apa-apa. Pala duduk tak kain orang. Yang hamba Allah hak depan tu pun satu hal. Dah tahu dah orang pokok dalam punggung. Mereka pun pergi duduk tak pada dia. Tak ada. Biar dia akak dulu. Dia pergi duduk dulu. Wah. Tak tekak duduk. Apa pun kahwin. Lepas tu cerai. Kahwin cerai. Kahwin cerai. Ini jahat namanya lagu ni. Orang yang mempermainkan nikah cerai ini, orang yang jahat di sisi syarak. Jangan. Kahwin ni bukan permainan. Kahwin yang pertama bukan permainan, kedua, tiga, keempat bukan permainan. Dia adalah ibadah. Faham? Pelik kita tengok orang kahwin, ada silap sikit cerai, kahwin orang lain pula. Silap sikit cerai, kahwin orang lain pula. Dia boleh cerai, tapi kena ingatlah, inna abghadal halal indallah at-talaq. Perkara halal yang Allah paling benci, cerai tu lah. Siapa 18 bini, betul dah sekarang tinggal 2 je, tapi main cerai lagu tu, tidak boleh. Perangai yang tak boleh lagu tu. Nah. Soalan seterusnya. Apabila seorang itu mengeluarkan air mani dengan sengaja, menunaikan solat fardu lepas mandi wajib, adakah solatnya diterima oleh Allah? Apakah hukumnya? Pokoknya solat dia itu insya-Allah diterima oleh Allah selepas dia bertaubat, kerana perbuatan dia itu haram di sisi syarak. Kalau kamu rasa nak pada seorang perempuan, jangan tunaikan dengan nikah dengan tangan macam tu. Nikah dengan orang perempuan. Kerana la'anallahu man nakaha bi yadi. Imam Zahabi meriwayatkan satu hadis dalam kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Allah melaknat laki-laki yang kahwin dengan tangan. Ataupun ulama kata mukabilnya perempuan. Perempuan kahwin juga. Kahwin sendiri. Faham tak? Orang laki-laki onani kahwin dengan tangan dia sendiri. Orang perempuan kahwin dengan macam-macam. Terung ke pelayar semana hidup pun dia. Nah, hukumnya haram. Nah, no kahwin. Nah, no fal yatazawwaj. Perintah Nabi kahwin kalau mampu. Faham? Kerana syahwat itu Tuhan faham dah. Nah, tak mampu lagi kahwin tengah proses SPM, maka berpuasa dulu. Nah, insya-Allah kalau puasa niat kerana Allah, jadi benteng daripada perkara yang tidak baik. Sampai dah doa tahlil pada jemaah masjid pada si mati, sekiranya waris sendiri pun tidak tahlil dan kan ia sendiri tidak solat, hanya mengharapkan sendiri dia lakukan ya pada orang lain, iaitu jemaah baik. Tahlil-tahlil ni maknanya berdoa lah di antaranya. Baik, contoh mudah, kalau waris dia tidak berdoa untuk mayat, orang lain yang berdoakan, sampai dah insya-Allah sampai. Tidak syarat kena warisnya doa baru orang lain boleh berdoa dah. Mak dia mati, anak tak berdoa, orang lain tolong doa, insya-Allah Tuhan makbul. Cuma yang sebaik-baiknya anak itulah. Kerana bila anak tu berdoa, tidak berdoa, biasanya orang lain lebih susah. Kerana yang paling sayangnya anak-anak. Nah, tapi tak ada masalah. Kalau beradik-beradik dia tidak buat apa benda ni, berdoa kepada si mati, kawan-kawan tolong doa, dibolehkan pada syarak. Kita tak tahu siapakah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Kadang-kadang mana tahu ramai-ramai dalam 1,000 orang, seorang saja Tuhan makbul solat jenazah untuk si mati, maka dia ampun segala dosa mayat itu tadi. Soalan seterusnya, kita ada masa 20 minit 6 saat saja lagi. Apakah hukum memakai barang si mati untuk berbuat kebaikan? Adakah si mati akan diseksa jika menggunakannya barangnya untuk benda yang tak elok, menggunakan kopi atas beh jubah, menggunakan si mati untuk benda yang haram? Baik, si mati meninggalkan benda, contohnya benda itu dia meninggalkan akan kopiah, jubah dan sebagainya, maka warisnya menggunakan untuk semayang dan sebagainya, dia dapat pahala. Bahkan harta yang difaraid itu pun dapat juga pahala. Faham lagi? Tapi jika didapat digunakan untuk perkara yang tidak baik, maka orang yang mati sudah tidak ada kena-mengena lagi, melainkan si mati berwasiat suruh buat benda yang tidak baik. Neh, orang mati tak kena dah. Neh, yang dapat orang hidup yang buat jahat tadi. Orang mati hanya dapat jika masih hidup dia pesan kepada anak suruh buat benda yang haram. Neh, soalan seterusnya. Apakah pandangan ustaz tentang IS baru-baru ini? IS pula. Neh, dia gini, di Syria sendiri ada orang Syria yang menyokong IS, ada yang menentang. Jadi sampai tempat kita meragukan macam-macam pandangan. Betul tak? Macam-macam pandangan. Jadi Nabi kata da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada yang sahih. Yang sahihnya ialah tentera Bashar, adalah pembunuh bagi rakyatnya sendiri. Sebenarnya telah dipatuakan ulama-ulama, nampak kerajaan tentera Bashar adalah pengganas dan sangat zalim yang wajib diperangi. Yang lain yang berlaku kesamaran yang kita tak dapat buktikan lagi, tinggalkan. Nabi suruh tinggal. Mana jangan hukumkan. Kita tak pasti. Yang jelas, da'ma yuribuka, bersalah IS, bersalah mujahidin, tinggalkan. Kerana meragukan kita. Bagai-bagai pandangan kepada yang tidak meragukan. Mana? Iaitulah kerajaannya sudah membunuh 200 ribu kanak-kanak di Syria. Itu kanak-kanak 200 ribu dah angka yang telah dikeluarkan oleh NGO di Syria. Itu kanak-kanak baru. Faham? Dicocok dengan benek, baby-baby. Budak umur 6 bulan, 7 bulan ditembak kepala, diletak bom dalam dubur. Faham? Waktu jelas lagi, jelas dah. Waktu yang wajib kita perangi. Kita tak sedok pergi hak benda-benda yang kita tidak pasti. Duduk paloh juga gitu gini, gitu gini. Tak pasti lagi. Yang pasti siapa yang membunuh umat Islam di Syria? Siapa bunuh? Siapa pembunuh paling aman? Tentera kerajaan Syria. Faham lagi? Hak tu kita hadapi. Soalan seterusnya. Masa kuliah maghrib, saya boleh tak? Solat tahajud. Lepas solat isyak. Tak boleh kalau belum masuk waktu isyak. Kalau dah masuk waktu isyak, boleh. Dengan syarat selepas solat isyak. Dan tidur sedikit. Kalau belum tidur, boleh solat. Tapi tak nama tahajud, namanya qiyamulai. Pahalanya sama besar di sisi Allah. Soalan seterusnya. Nak qada solat sebelum ni banyak. Betul ke antara waktu asar hingga sebelum masuk waktu maghrib haram solat qada? Jawabnya tidak betul. Yang betulnya dibenarkan kita qada. Yang tak bolehnya saja-saja solat tanpa sebab. Solat qada adalah hutang yang wajib. Hutang, bayar hutang, tidak ada masa yang dilarang. Kalau orang nak berhutang kita, ada masa yang tertentu. Mari tengah malam kita tak bagi hutang. Pada malam Jumaat, dahlah kita ni baru balik rumah bini kita 6 minggu pergi ke Amerika. Nah, malam ni baru balik sampai rumah bini malam Jumaat. Faham? Dah? Ha, kalau nazir gua ni, pukul 1 malam dia nak mari rumah nak pinjam 18,000. Kita suka tak mari macam tu? Taklah. Ana benda mu ni, aku dah lah malam Jumaat, nak berhutang tu tengah malam, nak tidur lagi. Faham? Ha, tak kena pada waktunya. Tapi kalau nak bayar hutang, nazir marah tak? Pukul 4 pagi, tengah nak jima. Kalau nak bayar hutang dulu, 147,000, mak kata duit. Marah tak? Tak Allah. Ha? Beda gitu fahamlah. Nak bayar hutang, tidak ada masa yang dilarang. Melainkan ketika imam sudah membaca khutbah di atas mimbar Jumaat. Soalan seterusnya. Seluar dalam saya kena air kecil. Ha? Tiap-tiap kali saya buang air. Tapi tak banyaklah. Setitik dua saja. Masalahnya bila saya nak basuh nak solat, tak ingatlah kat mana kena. Kadang-kadang saya basuh lebih kurang saja. So ke solat saya? Thank you. Jadi cara dia sebab dia ni kecing, kena air kecing di seluar dalam je. Tapi tak nak basuh, tak ingat kat mana kena. Gini lain kali, mu bawa magic. Kat mana kena, tanya dengan maka. Faham tak? Dah payah lah, dah tahu kat mana kena. Faham? Ni mungkin untuk solat di pejabat. Kalau di rumah tak ada masalah. Dengar molek-molek. Untuk orang yang tidak balik ke rumah nak semayang, seluar dalam kena air kecing. Seluar dalam ni biasa kena air kecing sebelah depan atau sebelah belakang? Cik jawab. Depan. Depan. Baik. Ni seluar dalam. Contohlah, kamu tanya aku jawab. Biasa kena bahagian ni saja ya. Takkan kena tepi ni tu lah. Nah tak? Depan ni lah kena. Okey. Bila mu nak semayang, nak semayang di pejabat, boleh tak buka seluar dalam? Boleh tak? Buka seluar dalam, pakai balik seluar. Betul tak? Tak ada masalah. Tak boleh nak buka ustaz, kita nak buka jadi lambat pula nak buka depan orang, maklum lah. Kalau molek tak apa tak, berlubang-lubang. Ada peta Romania belakang ni. Faham tak? Kalau begitu, basuhlah di dalam tandas sebelum ambil wudu. Masuk dalam tandas, buka seluar panjang, buka seluar dalam, buka paik. Jangan basuh serema, payah nak kering. Ambil bahagian hak depan saja, ceng-ceng-ceng depan ni. Tak ada. Jatuhkan air lurus gini. Sampai kita rasa air tadi sudah membawa najis itu ke bawah. Lepas tu air yang terakhir dipanggil bilasan. Lepas tu peruh. Faham lagi? Pokoknya soft pakai. Masuk semula. Jangan pakai seluar panjang dulu. Seluar dalam dulu. Baru seluar panjang. Kena ajar belaka. Betul tak? Dah senang. Bukan wajib basuh sehelai. Kita tak tahu ni seluar dalam kena sini ke sini ke sini ke sini. Jawabnya basuh bagian depan ni. Cucur dia air. Tak ada masalah. Faham? Boleh. Kalau nak cepat tak, tak boleh nak buka. Tak boleh nak buka luar dalam. Ada tandas tapi dia pintu dia tak boleh nak kunci. Tadi saya buka luar dalam, kau orang masuk pula. Jawabnya tak payah buka luar dalam. Awak hanya buka seluar zip panjang awak. Buka zip, buka butang. Nampak tak underwear? Bila nampak underwear, tarik buat keluar. Pergi kat pahit. Tarik underwear. Underwear tu spring ke pelewu? Faham tak? Boleh tarik tak? Tarik panjang bawah gitu. Ha, buka air. Cucu. Bersih tak? Bila bersih nak pakai balik, ha, tarik, lepak. Pum. Ha, dia masuk gitu. Faham tak? Padang muka. Ha, ha. Senang sangat je. Nah, tu cara dia. Soalan seterusnya. Ha. Suami pernah terlanjur sebelum berkahwin. Wajib tak isteri cerita kepada suami? Ha, baik. Molek soalan. Isteri dia dulu ni pernah terlanjur sebelum kahwin. Masa zaman nakal, zaman bujang. Nek? Ha, makna terlanjur ni zina lah. Tak, tak ramah adalah 30 orang. Tak, contohnya. Tak kira lah 3,000 orang ke, apa 40,000 orang ke. Yang penting, taubat kepada Allah. Atta ibu ani zambi kamala zambala. Siapa taubat daripada dosa, dia jadi kanak-kanak yang tidak ada dosa. Sahabat Nabi yang turun ayat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sahabat Nabi, umat terbaik di kalangan manusia. Siapakah sahabat ini? Dulu mereka berzina, dulu minum arak, dulu berjudi, dulu bunuh anak, dulu makan haram, bunuh manusia, berperang sesama sendiri. Terak. Dan bila mereka bertaubat, mereka jadi Islam yang baik. Jadi tak ada masalah. Taubat nombor satu dulu. Kemudian bila dah kahwin, adakah wajib cerita kepada suami? Jawabnya tidak wajib. Diamkan sahaja. Nampak? Ha. Jangan cerita kepada suami, diam. Dah kali suami tanya, tidak wajib jawab. Faham? Itu hukum munakahah. Eh? Jangan kata, kalau kita tak jawab, kita derhaka suami. Tidak. Ada benda yang wajib jawab, ada benda yang boleh kita rahsiakan. Nah, ingatlah, seorang isteri kalau dulu dia buruk, pernah isap dadah ke, heroin ke, pernah berzina ke, apa semua tak kira lah, pernah jadi pelacur ke, bila sudah berkahwin, jangan cerita. Faham? Cerita buruk kita ni, boleh nak cerita. Tapi cerita kepada orang yang pandai simpan. Siapa dia? Allah Ta'ala. Ceritalah kejahatan kita pada Allah. Cukup dia seorang yang mendengar. Allah Maha Adil. Manusia tidak adil. Terang. Cerita ke dia. Ha. Suami itu tak? Jangan cerita. Eh? Ha. Kalau isteri tanya, tak perlu cerita. Jangan nak buat warak sangat. Nak? Ha. Ha. Bang, bang nak cerita sikit lah. Dulu masa belum kahwin, jangan terkejut. Ha. Tak. Nampak tak? Apa? Tak terkejut. Okey. Janji? Janji. Saya dulu belum kahwin, pernah berzina lah bang. 4,000 kali. Nampak tak? Jadi menengung tu lelaki dengar. Jadi kasih sayang kadang-kadang jadi hambar. Kadang-kadang jadi perpisahan, perceraian dan sebagainya. Benda yang tidak baik. Tak payah cerita. Faham tak gitu? Nek? Kata tak, tak, tak. Sudah. Nek? Ha. Jangan nak buat tanda lebih pada ulama. Simpan dia lagu tu. Cukup kita dengan Allah. Adakah berdoa terisan kepada orang yang telah mati sama seperti bersyukur Al-Fatihah? Boleh tak? Jawabnya ya. Doa dengan baca Al-Quran untuk orang mati, doa itu adalah dengan ijma' ulama. Adapun membaca Quran, berlaku perselisihan di kalangan ulama. Dua-dua sunat kita amalkan. Tapi mana lebih kuat? Doa. Kerana doa, ijma' ulama. Quran dan hadis dengan nah yang jelas lagi sore. Faham ini? Ha. Soalan seterusnya kita ada masa 7 minit 14 saat saja lagi. Saya nak tanya, apakah amalan syahadah rukun pertama Islam? Bukan sekadar mengucap tapi juga jadi amalan. Apakah amalan dia? Amalan syahadah ni tengok apa yang kamu ucap. Ashhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Makna tiada Tuhan selain Allah ini, Hanya Allah yang menjadikan alam dan langit dan bumi. Hanya Allah yang menghidupkan segalanya. Hanya Allah yang boleh mematikan. Hanya Allah yang menurunkan penyakit. Hanya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Hanya Allah yang memberi rezeki. Hanya Allah yang menjamin masa depan anak-anak kita. Hanya Allah yang boleh memajukan sebuah negara. Semua hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Kita praktikkan dalam kehidupan. Dia panggil beramal dengan syahadah. Bukan syahadah saja, tapi dalam bab berobat, kalau obat mahal berhenti baik, pulak dah rosak syahadah. Soalan seterusnya, kenapa Allah tetapkan jodoh tak sama? Ada cepat ada lambat. Macam saya tak dapat jodoh. Tapi yang muda dah dapat kahwin, saya tak kahwin lagi. Tidak puas hati. Nampak tak? Dia kata kenapa jodoh tak sama? Takkan nak buat sama umur 20 kahwin tapi seluruh dunia. Taklah, masing-masing. Sebab tu Tuhan buat kita, Tuhan buat beza-beza. Ada kenang, ada susah. Contoh, ada kaya, ada miskin. Kenapa Tuhan dah buat kaya belaka? Kalau buat kaya belaka, kita nak makan macam mana? Macam mana kita nak naik kereta? Macam mana kita nak makan baju? Telanjang habis. Sebab kita kaya belaka, telanjanglah kita. Macam mana kita nak makan nasi? Siapa nak tanam padi? Tan Sri nak tanam padi? Orang kaya nak tanam padi? Nak pergi dapur pun malam. Nampak tak? Order je. Nasi satu, telur tiga. Malam. Jadi kena ada orang susah yang sanggup menanam padi. Kena ada orang yang susah yang sanggup torek getah untuk buat kaya kereta mesiri. Faham lagi? Kena ada orang susah yang sanggup kerja boros sebagai kilang pembuat kenderaan. Kena ada orang susah yang sanggup pergi ke laut meninggalkan anak isteri untuk mencari ikan menjual di pasar. Faham? Kalau semua orang kaya, tak ada siapa nak tanam padi, siapa nak tanam getah, siapa nak pergi ke laut tangkap ikan. Tahu tak? Lapar perut habis ni. Ada orang kaya bagian yang sanggup membeli saja, yang mengubah dan sebagainya. Tak payah buat kerja. Faham? Cuma buat comel dah tu. Ada kaya, ada miskin. Maka jodoh gitu juga. Jodoh ini Tuhan tetap. Dan kita ni bukan tuan. Allah tu tuan. Kita hamba Allah. Maka kita carilah jodoh. Sampai pada yang ditetapkan, jadi jodoh kita. Macam berobat juga. Bukan obat tu melayang mari di rumah. Daripada hospital terbang kot tikak. Terbang. Faham tak? Messi terkejut habis tengok. Obat batuk keluar kot pintu tikak. Obat batuk. Pergi rumah haji tu imam batuk. Berbok jatuh. Taklah, kena pergi klinik. Kena pergi berui ikhtiar dan sebagainya. Ada siapa masa baik, siapa masa tak baik. Kena molek jadi jodoh, kena molek tak jadi jodoh. Faham lagi? Ada belaka dah, barang siap belaka. Betulkah orang yang sudah berkahwin nampak matang dari orang yang belum kahwin? Jawabnya, nak kata betul pun betul, tak betul pun boleh. Jadi bagi yang belum berkahwin, tak usah susah hati. Apa kita nak usah? Benda yang kita nak. Munak perempuan lagu mana kalau tak kahwin lagi? Munak perempuan lagu mana? Perempuan gitu ustaz. Lagi siapa ke dia? Jangan tunggu-tunggu. Munak tanya gini, bila munak bini? Seorang sahabat Nabi, dia pergi kat Nabi, ya Rasulullah. Baik. Dia kata, saya berkenang dengan seorang perempuan. Saya minat. Nabi kata, mu kabar tak ke dia? Tak. Dah budak kabar, apa kabar kat aku? Walaupun aku Rasulullah, bukan jadi jodoh mu. Mu kabar kat aku. Faham? Gila kat dia kabar. Faham? Jadi jodoh mu. Tengok Nabi suruh, usaha. Asal sikit mengadu ke Nabi. Nak suruh Nabi doa, dapat bini jamin. Faham tak? Tak usah lah, senang. Perkahwinan ni senang. Yang payah adat kita. Perkahwinan cukup mudah. Mu cari nak orang ni. No, orang mari masjid sama. Tiap-tiap malam. Bagus tu. Tak. Tengok pun cumi. Nombor berapa pun nak. Faham tak? Minta je lah anak. Tak ada bini. Tak ada laki lagi. Faham lagi. Cukup mudah. Nak cari yang pakai begini, cari tepi patah murid je. Nak cari yang pakai jubah seri masjid, kamu tunggu belakang. Muslimat keluar tu. Pak mana mu berkenang? Senang sangat. Oh, berkenang ni. Pergi rumah dia esok. Tahu tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak siapa? Saya lah lelaki yang bertanyakan soalan semalam. Faham? Jadi ada petunjuk awak kemari. Saya tengok awak semalam dari masjid, saya berkenan untuk menjadikan isteri. Saya tak pandailah nak bergorak gitu gini. Jadi kalau berkenan, ini nombor telefon saya. Awak mesej saya, miss call saya, tanda awak setuju, saya akan suruh orang tua saya merisik khabar, meminang cara-cara yang baik. Nampak? Senang. Assalamualaikum. Dia pun, waalaikumsalam. Ah, dia pun jawab, tak apalah, saya sudah ada pilihan. Pergi orang lain pula. Mana esok masjid lain pula. Assalamualaikum. Tak lah. Benda yang baik. Allah tolong tak? Allah tolong. Nih, tak perlu panjang-panjang. Nih. Ha. Soalan seterusnya. Cuma manusia ni jahat. Terutama orang Melayu. Minta maaf. Melayu ni Bani Israel. Jenis Yahudi suka memburuk-burukkan orang. Yahudi. Melayu masuk tak? Masuk juga perangai orang Melayu. Duduk mutuk orang, duduk buruk orang. Masyarakat cara masyarakat, dalam internet cara dalam internet. Betul tak? Kalau orang tu tak kahwin, dia kata tak ada syahwat. Pandang-pandang dia. Mutih tau. Yang bukan dia tak ada syahwat tu. Betul tak? Dia kata tak ada syahwat. Jahat. Dia kata dah buat cetam. Kalau kahwin awal, dia kata gatal. Ya. Kalau puan tu tua sangat, laki dia, suami dia muda sangat, dia kata pakai tuk romo. Ha. Kalau suami tu tua sangat, isteri dari umur 18 tahun, dia kata nak makan pesaka. Nak suruh laki mati awal. Betul tak? Jahat. Kalau kahwin sama umur, dia kata tak patut. Patut isteri tu muda 2 tahun daripada suami. Kalau tak kahwin sama umur gitu, pulak dia tak kena belaka. Suami dah, suami 24, isteri tu 20. Dia kata suami pula gemuk je, macam batuk air pula. Suami dah pula, suami tu putih. Isteri pula dia kata hitamnya macam wahanggung. Mang, ha, super tak kena. Kahwin dah seorang lagi, nak kahwin pula seorang lagi. Tak cukup bini. Ha, ni lah perangai Melayu. Bani Israel baru. Suka duk mengutuk orang. Nah, ha, ni nanti gini, orang tak kahwin, dia lambat jodoh. Apa mengutuk dia? Ha, tak usah kutuk orang. Soalan seterusnya. Baik. Bolehkah kongsi penuh gigi dan ada pencukup? Boleh? Kalau mu suka? Tak ada masalah. Dia nak kongsi penuh gigi. Kongsi. Nah, buat satu penuh gigi untuk satu hostel. Mana? Apa tak? Ada 6 orang murid. Kenapa tak? Start konyol pun 2 bagi. 5 minit tau kan. Nampak tak? Ha, tak ada masalah kalau mu suka. Cuma setengah ulama kata barang-barang yang jenis kayu sugi itu bersihkan mulut ni makruh kita berkongsi. Faham? Ha. Bolehkah sujud lama waktu solat hajat? Boleh, tak ada masalah. Bukan solat hajat pun boleh sujud lama. Kerana sujud termasuk rukun panjang yang boleh kita lama. Ha. Sujud lama subhanallah rabbil ala 3 kali dia pun berdoa kepada Allah 3 jam dia berdoa, tak ada masalah. Neh ha. Soalan seterusnya, kalau kita ambil air sembahyang sedangkan kita sakit seperti tak boleh bangun dan tidak berdaya, macam mana kita nak ambil air sembahyang? Ha, dia kata senang saja, mu suruh orang lain tolong. Dalam kitab fiqh kata wajib kena suruh anak cucu tolong. Kalau tidak ada anak cucu, perlukan kepada orang luar dengan upah, maka wajib kita upah sampai habis licin harta benda. Jika habis licin harta benda kerana mengupah orang tolong wudukkan, wajib baitul mal memberi sumbangan bulanan untuk bayaran tersebut. Jika tiada baitul mal di negeri itu, wajib orang Islam yang kaya memberi derma. Tengok, kerana nak menunaikan solat. Ha. Ha. Orang kafir kata kita tak boleh sama Allah dengan makhluk, makhluk dengan Allah. Allah bukan makhluk, kerana makhluk tetap, Allah tidak. Macam mana saya nak terangkan? Orang kafir kata kalau dia berkata Allah kalau tak bergerak, dia tetap. Kalau tetap, makhluk lah. Kalau tak tetap, bergerak. Jawabnya Allah bukan makhluk, makhluk bukan Allah. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiu basir. Allah tidak sama suatu pun. Allah bukan macam makhluk datang pergi atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Faham? Ha, tapi dia yang hidup, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberi rezeki, dia yang mencipta, dia yang segala-galanya. Eh? Tapi dia bukan tidak gerak, diam, tidak diam, gerak. Itu sifat bagi makhluk. Allah tidak ambil sifat bagi makhluk. Allah tidak diam, Allah tidak bergerak. Kalau diam makhluk, kalau bergerak pun makhluk. Soalan seterusnya, lagu mana kita nak ajak orang mari masjid? Tak payah pakai lagu, ajak dia. Faham tak? Tak mau mari, tak mau mari, esok ajak pula. Gitulah. Dakwah kan? Kita kawan ajak kawan kita tak mau mari, kita nak marah, nak balas dan sebagainya. Nah, belum sampai masa dia. Ajak, tak ajak, tak mau mari, esok ajak pula. Atau WhatsApp, marilah. Nampak? Tak mari juga. Esok atau pula, marilah. Tak mari pula, lusa pula, marilah. Bukan rugi. Tiga kali marilah, mutah darah lah kita. Tak ada masalah. Mana tahu, nanti dia akan terima. Apakah yang dimasukkan dengan mujahidin di Syria benar atau tidak? Jawabnya memang telah dipatuakan ulama-ulama Arab bahawasanya wajib berjihad di Syria oleh orang Syria dan negeri-negeri yang berdekatan wajib membantu kerana telah jelas penduduk Syria yang beragama Islam majoritinya sudah dibunuh beratus-ratus ribu orang. Hampir sejuta dah sudah hilang nyawa. Faham lagi? Kita boleh tengok bangunan-bangunan masjid-masjid tinggal puing saja. Dibom oleh tentera udara Bashar. Tapi oleh kerana ramai dah, banyak dah jet-jet tentera udara Bashar sudah ditembak jatuh, maka sekarang ini mereka meminta bantuan jet-jet daripada Rusia. Yang terbaru 80 buah jet MiG-29 telah diterbangkan di Syria bertujuan untuk mengebom penduduk-penduduk Islam yang menjadi musuh bagi Bashar Assad. Na'udzubillah. Sebab sebab ini buat perjanjian Syria, Rusia dengan Amerika. Rusia kononnya akan serang pangkalan ISIS di Syria, Amerika akan serang pangkalan ISIS di Iraq. Sebenarnya nak menyerang umat Islam di kedua buah negara, tapi dia nak memperbodohkan dunia. Kalau kita duduk dengar baca berita lagu tu, kita jadi bodoh dulu kini selamanya. Walam tarda angkal Yahud walam Nasara hatta tattabi' millatahum. Mereka nak ambil kesempatan. Tiga minggu lepas, dua jet Rusia kononnya tersalah apa benda ni, altitude. Nampak tak? Koordinator tersalah, koordinator maklumat tersalah maklumat, menyerang orang awam di Syria. Kononnya nak serang kemah ISIS, tapi terserang orang awam, 129 orang terbunuh. Nah, dengan sekali lapas saja, tentera pemimpin komander Rusia berkata, harap maaf kerana kami tersilap serang. Nampak tak? Pada lain kali kami akan membuat serangan yang lebih tepat. Nampak tak? Umat Islam dijadikan contoh permainan pengeboman-pengeboman. Kita yang duduk jauh ni, duduk sibuk. ISIS. Dia duduk bangun orang Islam. Faham tak? Cerdik tak bodoh kita ni? Bodoh lah kita. Kita duduk masuk dalam catur yang telah dihidangkan buahnya oleh Amerika Allah. Supaya kita duduk bincang dia ni tentang ISIS. Faham lagi? Dia duduk serangan, bong, bong, bong, bong. Nampak? Kemarin tembok, apa namanya bantuan, lori bantuan daripada Turki untuk penduduk Syria. Dibedil oleh jet Rusia. Komunis tidak percaya Tuhan. Kita kalau doa juga untuk kebaikan umat Islam di sana, kita bukan di kalangan umat Islam. Nabi kata, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minkum. Mana-mana umat Islam yang tidak mau ambil hal dengan apa yang berlaku pada saudaranya yang lain, dia bukan di kalangan umat Islam. Na'udzubillah. Soalan yang ketiga sebelum akhir pada malam ini. Baik. Apakah hukum jemaah tabligh keluar 40 hari 4 bulan? Dia gini, masalah nafkah dia sendiri kena tetapkan. Dia yang tak bolehnya kalau dia keluar hak agama sekalipun, meninggalkan tanpa nafkah. Tapi kita tahu tak diberi nafkah kepada anak bini dia? Kita tak tahu. Tak tahu kata yang baik dah lah. Husnuzon ni. Faham tak ni? Lain dah maknanya isteri dia tu adik kita. Ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Keluar suami, keluar berdakwah. Nah, jadi kita kena husnuzon ni. Nah, dia gitu. Jangan kita tak suka pada perkara-perkara dakwah. Nah, menyebabkan habis kita pukul locong. Benda yang molek pun kita cari kok dalih-dalih supaya orang membenci. Nah, dia benda yang tak betul, tak betul siapa pun. Benda yang betul jangan kita korek. Nah, kerajaan buat jalan jangan marah. Jangan marah kerajaan bubuh lapu. Jangan marah kerajaan buat pasal infrastruktur untuk rakyat. Itu tak salah. Yang kita tak marah benda yang salah. Faham tak? Ha, duit yang tidak betul dikatakan derma. Itu kita marah lah. Soalan yang kedua sebelum akhir. Allah lebih banyaknya soalan. Hukum baca Fatihah kepada dalam solat kita menguat. Kepada kau saja kami abadikan diri. Kepada kau saja kami mohon pertolongan. Kita mengucap. Apakah hukum minta tolong selain daripada Allah? Baik. Ada orang kata tak boleh minta tolong selain daripada Allah. Haram dia kata. Orang tu tak mengaji. Memandai-mandai. Dengar baik-baik. Minta tolong pada makhluk pun boleh. Pada Allah pun boleh. Tapi biar betul. Faham lagi? Biar betul. Kalau kita nak minta tolakkan almari yang sangat berat, tak larat nak kita nak tolak seorang. Kena tak orang? Kena tak? Alhamdulillah tak kena orang. Baik. Kita nak basuh sampai almari, kita nak akad naik atas tak larat. Kita pun kejutkan anak kita yang berumur 4 bulan dari tidur untuk tolong tolak almari. Itu betul tak? Tak betul lah, pasal anak kita mampu tak. Tapi kalau kita gerakkan abang dia yang umur tekatan 4 untuk tolak, betul tak? Jadi kalau dalam kes kita tak tolong, benda yang makhluk tak boleh tolong, jangan minta daripada makhluk. Benda yang makhluk boleh tolong pada adat, boleh minta tolong. Contoh, nak memberi nyawa, boleh tak minta pada makhluk? Hak ni haram minta tolong pada makhluk. Faham lagi? Tapi kalau nak merawat, boleh. Doktor boleh merawat. Maka tak haram minta tolong doktor merawat anak dia. Kena faham baik. Sebab tu dah. Kena faham. Nabi kata, Iza'sta'an ta'fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong, fasta'in billah. Minta tolong dengan Allah. Apa maksud? Dua maksud. Jangan ambil hadis, jumpalah Facebook, terus buat keluar hukum. Mengaji dulu dari alim ulama, makna dia. Makna sini dua. Yang pertama, benda yang makhluk tak boleh tolong, baru jangan minta tolong. Terus minta kepada Allah. Yang kedua, kalau makhluk boleh tolong, Allah pun boleh tolong. Contoh, nak kita nak berubah, esok nak pergi klinik. Allah tolong sembuh, makhluk tolong rawat. Minta dengan Allah dulu. Itu maksudnya. Jangan Allah kemudian. Berobat hospital tak jadi 3 tahun dah. Main doktor pakar pula 6 tahun tak jadi apa juga. Main dengan sesek Cina pula 2 tahun tak jadi apa juga. Main dengan Tok Chia ni di tempat ketik kelatang ni tak jadi apa juga. 12 tahun berobat lalah kali semayang hajar. Ni salah. Allah dah sekali. Patut Allah dulu. Esok nak pergi hospital, malam ni minta dengan Allah. Esok lah dulu. Malam ni yang paling besar, yang menurunkan penyakit. Allahu Akbar. Faham lagi? Itu maksudnya. Bukan kata tak boleh minta dulu. Makhluk, kereta lekat, air banjir, kereta dia mati dalam air. Ada orang situ, 5-6 orang. Nak minta tolong, kawan dia kata syirik. Lepas minta Allah turunkan malaikat tolak kereta dia. Bodoh lah panggil. Faham lagi? Biar cerdik sikit. Soalan yang terakhir pada malam ini. Yang berbagi ni kita bagi ke malam esok. Baik. Soalan yang terakhir, ada beberapa soalan. Bolehkah seorang umat Islam membela seekor anjing? Apakah memasuki rumah orang yang mempunyai anjing sama atau tidak kaki yang memijak rumah itu? Isteri Seorang ustaz menasihati isteri saya supaya tidak pulang ke rumah. Betul. Selepas menikah. Kerana pernikahan saya dan suami ditentang hebat oleh ibu bapa. Perlukah saya menunggu hati mereka sejuk baru melawat mereka atau terus pergi berjumpa mereka? Baik. Tiga soalan yang terakhir. Baik. Tiga soalan yang terakhir. Yang ni belum dijawab. Mana ni? Jangan ni. Baik. Tiga soalan yang terakhir. Yang pertama, kita masuk rumah orang benda anjing. Dia masuk rumah Presiden Rusia. Putin susu botol. Nah, ada 14 ekor anjing di dalamnya. Wajib tak dia kena samak kaki dia? Tidak wajib. Mu pijak anjing pun tak kena samak kaki mu. Anjing pijak mu pun tak kena samak juga. Faham? Bilakah kita kena basuh 7 kali yang Nabi kata farsiluhu sab'a? Dengar molek-molek. Apabila ada najis anjing lekat pada badan kita atau pakaian, baru kita kena basuh 7 kali. Takat masuk dalam rumah orang beli anjing, kita jalan atas kapek dia. Ada pijak teh anjing tak? Tak ada lekat di kaki teh anjing. Ada pijak air kecil anjing kat dapur? Tak ada. Pijak dapur ada. Lain kita keluar pada rumah dia, teh anjing ada 6 kilo di kaki. Itu lain. Atau kita sapar dekat dapur dia, basuh. Air benda ni, Tuan Mah kata, air kecing anjing. Itu lain. Baru wajib basuh. Selagi tidak ada pijak najis, lagi tidak ada apa-apa daripada babi lekat di kaki kita, tidak wajib basuh apa-apa. Anjing langgar kita, tak wajib basuh. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiok, 3 orang. Nak pergi masjid. Nampak tak? Nak pergi masjid, jumpa dengan 3 ekor anjing. Anjing jenis tak garang, Rottweiler. Faham tak? Jadi, tu Tok Bilal dulu. Lepas tu. Tok Syiok belakang je. Tunggu. Tok Imam tak lari lagi. Cabut selipar masuk kat tangan. Baru lari. Potong Tok Syiok dengan Tok Imam. Jadi anjing Rottweiler ni faham lah. Jenis kerja orang memang laju. Sehingga dia potong. Tiga-tiga terlalu laju dia potong. Sambil dia potong tu terkena peha-peha Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiok. Jadi selamat siapa di masjid, anjing tu tak dan break masuklah sungai tu. Laju sangat anjing. Jadi Tok Imam kata, aku kena. Tengok di kain, tak ada apa-apa. Tak wajib basuh. Walaupun kena. Ataupun anjing tu lopak, pijak atas bau, naik atas kepala Tok Imam, terus dalam sungai. Nampak? Dia kata anjing terus pijak atas bau. Tengok, tak ada lekat apa. Tak wajib basuh juga. Yang wajib basuh, lekat. Ada lekat najis, wajib basuh. Faham lagi? Langgar di babi pun dah wajib basuh. Masuk dalam hutang nak pergi cari cacing nak ngai babi. Babi ni kejar di kengga lagi. Langgar kita melambung gitu. Babi nampak babi. Babi tu paling. Memang babi. Jadi kena atas punggung. Rasa senok punggung-punggung. Faham tak? Tengok tak lekat pun. Tak wajib basuh. Makna tidak ada benda dari tubuh dia kena pada badan. Kena faham baik. Biasa bila ada kena. Bila ada hitam tu lekat. Merah tu lekat. Air liur tu lekat. Air darah dia lekat. Bulunya lekat. Baru wajib basuh. Bolehkah seorang umat Islam membela seekor anjing? Jawabnya boleh dan tidak boleh. Guna gitu. Sebab ada benda yang boleh. Ada yang tak boleh. Hak mana yang tak bolehnya? Yang tak bolehnya bela sebagai macam kita bela kucing, dukung-dukung duduk dalam rumah, atau bela duduk dalam rumah sebagai binatang eksotik, binatang peliharaan duduk dalam rumah. Hukumnya haram. Dan kalau kita bela juga, kalau bela juga, sehari Allah akan hancurkan pahala kita sebesar Bukit Uhud. Ini hadis sahih. Siapa yang bela anjing dalam rumah lagu ni, sehari hapus amalan dia sebesar Bukit Uhud. Seumur hidup kita pun belum tentu dapat kumpul besar Bukit Uhud. Dengan bela seekor anjing saja sebesar Bukit Uhud, sehari hapus pahala. Nak tak? Nak? Kritik ke bodoh? Ba? Bodik. Bodoh lah. Nak kata bodoh pun takut. Faham? Pasal Nabi kata dah hilang pahala orang yang sengaja merugikan pahala. Tengok. Kemudian pula malaikat tidak mendoakan orang yang beli anjing dalam rumah. Nabi kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun dulu sekali wala junubun wala suwarun. Nampak? Malaikat yang mendoakan kebaikan isi rumah tidak masuk rumah yang beli anjing di dalamnya. Dua perkara pahala haram. Kat mana boleh beli anjing? Nabi kata boleh beli anjing untuk jaga tanaman. Dia ada kebun di bukit. Takkan dia nak tunggu. Ha. Eh? Anak dia nak pergi tunggu. Padahal main PlayStation anak. Nah, jadi siapa nak tunggu? Anjing tunggu. Harus dia beli anjing. Nah, bubuh di kebun durian dia. Nampak? Hukumnya harus Nabi yang sabda. Atau yang menghalau, menghambat, mengiring akan ternakan. Macam orang Arab, orang putih. Bela biri-biri lembu ramah. Pagi, dua ekor anjing akan bawa binatang ternakan dia ni pergi ke padang ragu. Petang, anjing tu pula yang akan salak-salak balik ke dalam kandang. Bela untuk itu boleh. Tapi jangan buh dalam rumah. Dalam kandang, di luar rumah, belakang rumah. Faham lagi? Yang ketiga, anjing untuk menjaga harta benda. Ha, macam di Johor ada sekolah anjing. Ada kawan kita bela. Beli seekor, RM5,000. Yang dapat diploma ada anjing tu. Deh, ha. Sebab apa? Sebab rumah dia masuk orang curi. Dua kali dia pecah rumah. Puluh-puluh ribu sekali dia ambil. Jadi akhirnya upah jaga. Jaga tu lah security guard tu. Bukan bukit aman. Muda-muda pakcik dua-dua. Dah lah pakai seluar tinggi kat dada. Pakai cota pulak tu. Pukul puluh dia tu dah. Jadi dua kali pula orang curi ambil. Dalam tidur gitu. Jadilah lah ni orang suruh beli anjing. Beli anjing. Dibolehkan syarat. Anjing tu besar, warna hitam. Muka tu bekeng. Ailion nikit semua ni. Ha. Gigi tajam macam gigi acu kopek. Faham tak? Dia jenis tidur tapi hati dia tak tidur. Cerah. Orang, bila orang pegang pagar dia bakal huh! Bunyi gitu. Faham tak? Jadi orang panjat pagar dia huh! Jatuh. Jatuh tu. Nampak tak? Bangun bila. Siapa nak masuk? Faham tak? Sebab rock wheeler ni jenis 10 jenis dia akan bunuh orang sampai mati. Yang di Penang baru tu orang Cina jogging. Anjing India. India punya jangging. Cina jogging pagi terlepas. Mati tengah jogging. Nampak tak? Habisnya gigi habis. Itu dibolehkan syarat. Tapi janganlah benda dalam rumah buah atas sofa, main atas kapek nak tunjuk dia ni macam orang kapek. Haram, bahala namanya. Rugi pahalanya satu hari sebesar bukit Uhud. Biar dia tujuan. Yang keempat, anjing memburu. Untuk berburu boleh. Kerana kita sebenarnya dalam Islam tiga cara. Pertama, binatang maqdur alaih. Yang kedua, binatang ghairul maqdur alaih. Binatang maqdur alaih, binatang yang kita boleh pegang, maka wajib kita putuskan dua orang pada tekuk. Faham lagi? Sama ada sebenarnya ayam gini, ayam duduk bawah bubuh gini, pegang ayam ini dengan kiratan parang gini, boleh berlaku. Syaratnya, mesti putus arat hulkum dan arat makanan. Itu binatang yang boleh kita tekuk. Binatang yang ghairul maqdur alaih dua jenis. Pertama, binatang yang terlepas. Lembu kita lari atau binatang tu rusa dan sebagainya. Kita guna benda yang tajam. Lembih yang tajam. Guna panah. Nampak? Guna panah ke apa benda. Benda-benda yang tajam. Masih nak panah, niat semelih. Kena mati, boleh makan. Cara yang ketiga, menggunakan binatang buruan. Sama ada anjing, harimau. Kau pandalah kura-kura jangan orang guna. Anjing dengan harimau lah. Nampak tak? Dilatih. Dalam Quran kata mu'allamah anjing yang telah dilatih. Kita masuk dalam hutan. Kita nampak buruan macam kancil. Nampak? Siapa kat highway nampak kancil. Tak pergi lagi. Itu kancil lain. Nak atur nampak sisi tu. Naik atas bukit baru ada kancil lain. Faham tak? Bila kancil tu litah, kita kabur ke anjing itu. Johnny, go! Dia pun dia kentuh kancil tu. Dia gigit tekuk kancil. Buat mari kat kita, mati dah kacir, boleh makan. Boleh makan. Siapa semelih? Anjing tolong semelih. Tak pernah dengar apa? Malam ni dengar. Faham tak? Gigi hitam itu adalah sembelihan pada syarat. Dengan syarat, dia anjing yang terlatih. Yang kedua, kita suruh baru dia tangkap. Kita tak ada suruh, dia tangkap dah. Makanan dia, haram makan. Nah, senang. Nampak? Tengok, anjing gigi boleh makan. Nah, ada benda yang kita tak faham tentang anjing. Dibolehkan syarat. Tapi kalau tu imam gigi kancing sampai mati, kita boleh makan. Tak boleh. Walau tu imam koh, kali pun tak boleh makan. Faham tak? Tapi anjing gigi boleh makan. Tengok kelebihan anjing. Kita tak faham. Bila sebut anjing, semua jahat. Anjing lalu. Anjing balik waktu. Anjing balik waktu. Anjing kata kita lalu je. Nampak tak? Jadi kena ramah anjing. Soalan yang terakhir kita pada malam ini, iaitulah seorang ustaz, dia nasihat saya jangan balik ke rumah mertua lepas menikah, kerana pernikahan saya dan suami dia ditentang hebat oleh ibu bapa dia. Baik, dia kahwin dengan seorang isteri suami dia. Mertua ni, ibu bapa suami, marah, tak suka. Faham lagi? Jadi ustaz ni kata jangan balik rumah mertua. Faham? Ha. Adakah wajib kena taat pendapat ustaz itu? Jawabnya ada betulnya, tapi tidaklah menjadi kewajipan. Ada betulnya pandangan ustaz itu. Nah, sebab orang tengah marah, kita pergi rumah dia lagi dia panas. Nah, jadi sebaiknya juga kita tunggulah dia masuk sejuk dulu. Dia sejuk sikit, kita pergi. Kita pergi tengok. 2 bulan lepas kahwin kita pergi. Kita pergi, dia keluar maki hamu caruk kat pintu pagar, kita balik pula. Jangan teruskan. 3 bulan lagi mari pula, insya-Allah. Kalau tak marah, tak marah juga, nanti mu dapat anak, tunjuk cucu dia. Tengok cucu, dia akan mudah. Faham lagi? Ha, dia gitu. Jangan. Orang tengah marah, kita nak pergi teruk juga, nak suruh terima kita. Ha, ha, orang tak sama macam kita. Dan gitulah kita, gitu juga. Jadi ibu bapa, kalau anak kita kahwin juga dengan isteri yang kita tak suka, janganlah kita tak beri mari di rumah. Ha, ha, eh? Ambil dia yang molek, buang dah yang seru. Kerana hidup kita ni sekali saja. Nah, anak orang kita tak kenang, nah biarlah dia nak warna dia dikenang juga, terimalah jadi menantu. Nah, ha, jangan kita beza-bezakan dia. Nah, suami pun gitulah. Nasihat kepada isteri, jangan ikut nafsu. Kadang-kadang dah bila dah tak suka, terus tak mau balik rumah ibu bapa. Ini pun tak betul juga. Kerana ibu bapa ni lah permata bagi anak-anak sebenarnya. Marah lagu mana pun, dia ibu bapa kita. Huduh lagu mana pun, itulah ibu bapa kita. 2 orang saja di dalam dunia. Bahkan kafir lagi sekali ibu bapa kita, ulama kata sunat juga mencium tangan mereka bila berjumpa. Wallahu'alam. InsyaAllah ketipan kita RM30,736.80. Terima kasih pada yang menderma. Allah saja yang layak untuk membalas jasa tuan-tuan dan perempuan. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap Perusi tak layak nak balas sumbangan tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Harap maaf kerana ambil masa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni ma'alamtana wa'allimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.